Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la halla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang kami muliakan hadirin hadirat para jamaah dan para pendengar radio di mana saja berada, syukur alhamdulillah mari kita terus hadirkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada, marilah kita simak yaitu kajian kitab At-Tajridu Soreh dan Riyadu Solehin bersama guru kita semua Buya Yahya. Untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi fataha li ahibba'ihi abwaab al-khairat wa abwaab al-ta'at salatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Alladhi tanfatihu bihi abwabul khairat wa tanaghliku bihi abwabul syarr wa ala alihi al-athhari wa ashabi al-akhyari. Allahumma ya Rabbana iftah lana ya Rabbana abwab al-khayrat waj'alna ya Rabbana min ahliha wa sahil lana subulaha. A'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inna ya Rabbana ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarkil ma'asiyyati. Innaka antal mu'in. Allahumma kama jama'tana في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Ramadan telah kita lewati. Ada jeda beberapa minggu, kita lebih sibuk untuk bersilaturahmi hingga majlis di sini pun untuk sementara kita hentikan. Dan pada pagi hari ini kita mulai kembali majlis Ahad pagi, dan kita mulai juga di hari kemarin majlis Sabtu pagi. Artinya saat ini pembukaan majlis Ahad pagi, dan alhamdulillah Allah telah memudahkan kita untuk memulai kembali kebaikan yang pernah kita mulai sebelum Ramadan. Dan semoga seperti Allah telah memudahkan kita hadir pada saat ini, Allah memudahkan menjadikan kita ahli istiqomah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan alangkah banyaknya hafalan yang bisa dihafal oleh seseorang, dan alangkah banyaknya ilmu yang diserap oleh akal seseorang. Akan tetapi, tidak semua ilmu yang bisa dihafal dan ditampung oleh otaknya akan bisa dirasakan oleh hatinya. Tidak semua ilmu yang dipahami oleh akal seseorang akan bisa dirasakan oleh hatinya. Maka tidak cukup kita itu menghadiri majelis seperti ini, akan tapi kita harus sering mengadu kepada Allah dengan permohonan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang kita cari. Tidak ada perlu dan tidak ada guna kita menuntut ilmu untuk ilmu, akan tapi kita menuntut ilmu untuk kita bisa mengamalkannya. Kalau ukuran ilmu hanya sekedar untuk ilmu hafalan, maka tidak ada beda antara kita dengan orang kafir, karena orang kafir pun ada yang bisa menghafal Al-Quran. Dan orang kafir pun banyak yang bisa berbicara tentang akidah Islam. Dan banyak orang kafir yang bisa berbicara tentang ilmu keislaman. Sehingga dari orang yang beriman yang hanya membicarakan tentang Islam dan agama dan keimanan hanya di lidah dan di otaknya, baik itu di meja diskusi atau risalah yang tertulis atau penyampaian ceramah, jika tidak dirasakan oleh hatinya, maka sebenarnya dia tidak beda dengan orang-orang kafir. Itulah munafik-munafik. Dan kemunafikan bisa saja di hati siapapun dari hamba Allah yang mengaku dirinya Islam, termasuk kita yang ada di sini. Maka mari kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari kemunafikan. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan di dalam kita beriman. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar di dalam kita menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik disebutkan oleh Rasulullah itu bukan sekedar sebutan, akan tapi tentu karena memang ada orang-orang munafik. Mendengar kebaikan hanya sekedar seperti dongeng. Ia mendengar kebaikan dan ia terkagum-kagum dengan kebaikan yang ia dengar, akan tetapi tidak ada kemauan untuk mengamalkannya. Ia mendengar dosa yang disebut hukuman Allah akibat dari dosa tersebut, ia bisa faham, akan tapi ternyata belum ada rasa takut di dalam hatinya akan dosa tersebut. Maka dikhawatirkan ini adalah bentuk orang-orang munafik. Dan yang mempunyai hati kita adalah Allah. Yang mempunyai hati kita adalah Allah. Maka adukan kepada Allah, serahkan kepada Allah hati kita. Di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunnahkan untuk kita baca setiap kita salat, Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik Wahai zat yang merubah-rubah hati, maka tetapkan hati kami ini di dalam agama yang kau ridai, ya Allah. Zaman-zaman rusak, kelihatannya ahli sujud akan, tapi pemikirannya sudah keluar dari pemikirannya ahli sujud. Ada amalan-amalan yang seolah-olah amalannya ahli iman, akan tapi ternyata telah tercemar-cemar dengan keyakinan-keyakinannya bukan ahli iman. Dan kalau sudah Allah memilih seorang hamba, maka orang itu akan tetap dijaga oleh Allah, dan itulah kekasih Allah. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memilih kita sebagai kekasih-kekasihnya. Dan pada pagi hari ini berhusnudzanlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah. Semoga kita benar-benar hamba yang dipilih oleh Allah. Dan ada tanda bahwa kita dipilih oleh Allah, tinggal kita mensyukuri tanda ini atau tidak. Ada tanda bahwa Allah memilih kita, dan semoga ini pilihan yang benar-benar akan kita rasakan bahwa kita adalah kekasih Allah. Pilihan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini adalah kita ini, biarpun kumpul di sini kelihatannya banyak orang, ketahuilah kita adalah segelintir dibanding manusia yang lalai untuk tidak ngaji. Alangkah banyaknya orang yang saat ini adalah lelap di dalam tidurnya biarpun di pagi hari. Mungkin orang yang terbuai dengan pekerjaannya padahal waktunya dia istirahat. Ia yang terbuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya pada saat ini, pada detik ini. Dan ternyata di antara manusia-manusia yang lalai, Allah memilih 1, 2, 3 sampai terkumpullah manusia sebanyak ini untuk dibawa ke tempat yang mulia, untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berkumpul dengan sahabat saudara-saudara yang baik-baik. Ini adalah pilihan Allah, dan Anda sadar atau tidak? Maka syukuri ini nikmat. Ini bukan main-main. Kalau Allah tidak menghendaki Anda kebaikan, Allah akan memalingkan Anda. Cukup hati Anda digeser oleh Allah. Tidak punya keinginan untuk menghadiri majelis yang mulia. Muncul malas, alasan, bermacam-macam. Lihat. Akan tapi begitu sebaliknya. Jika Allah sudah menggerakkan Anda, lihat. Ada yang hari ini yang datang dari Bogor. Ada yang datang dari Depok. Ada yang datang, dengar-dengar ada tamu dari Sukabumi. Ada dari yang terlambat dari Tulungagung. Terlambat mestinya datang pagi ini. Ada beberapa bis, ada 5 bis di perjalanan. Itu semua digerakkan oleh Allah. Biarpun terlambat, Allah memilih dia untuk berjalan ke tempat ini. Ada yang dari Bandung. Dan orang memilih, orang dipilih oleh Allah mestinya sadar. Anda itu dipilih oleh Allah. Selagi Anda dipilih oleh Allah, syukuri nikmat. Aku telah dipilih oleh Allah di pagi hari ini untuk menghadiri majelis yang mulia ini, dan memohonlah kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku keistiqomahan agar kita tetap dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdekatan dengan tempat ini tentunya akan selalu niat untuk bisa beristiqomah di majelis ini. Dan ketahuilah majlis ini mulia bukan karena yang berbicara, bukan. Majlis ini mulia karena perkumpulan kita semua. Kita disebut oleh Rasulullah, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulannya orang man la yashqa bihim jalisuhum. Sabda Nabi, perkumpulan ini adalah perkumpulan orang beruntung. Jadi yang menjadikan sebab kita beruntung adalah perkumpulan ini. Bukan karena yang ngajar ini, bukan. Akan tapi karena kebersamaan kita, berkumpulnya orang-orang yang ingin menuju kepada Allah ini akan dianggap oleh Allah dan disebut oleh Allah dan ditulis sebagai kumpulan orang-orang yang tidak bakal sengsara. Maka kalau kumpul yang benar, kumpullah di tempat yang seperti ini. Jangan hanya sekedar perkumpulan. Maka jangan hanya sekedar organisasi, jangan sekedar kelompok-kelompok, akan tapi kita harus lihat membawa kepada Allah atau tidak, menjadikan aku dekat kepada Allah atau tidak. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita tetap bisa berkumpul di tempat ini, biarpun mohon maaf tempatnya masih acak-acakan, akan tetapi kita berurusan dengan hati bukan tempat, ya. Jangan mikir tempat, mungkin ada paku, mungkin ada batu, mungkin ada macam-macam, memang belum jadi, belum beres. Bangunannya belum beres, semoga nanti akan segera terselesaikan. Dan semuanya perlu dana. Dan dana, ketahuilah, jangan khawatir tentang dana. Mari kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen awal ini secepatnya, sebelum acara akbar, awal maulid. Jadi acara akbarnya awal maulid bisa diinformasikan kepada siapapun. Bahwasannya acara di sini adalah awal maulid. Kalau kita tahu bulan Rabiul Awal, bulan maulid, ahad pertama bulan maulid ada di sini. Kita pengennya sudah pasang dak. dipasang ini, sehingga kaum muslimin sebagian di atas, sebagian di bawah, dan di kiri kanannya bisa dimanfaatkan. Sekarang mohon maaf, beberapa menit lagi yang di belakang kepanasan, dan yakinlah sabda Nabi kepada Siti Aisyah, yang capek, ajurki ala qadri nasabiki, pahalamu tergantung capekmu, semakin capek semakin banyak pahalanya, semakin kepanasan semakin gede pahalanya. Tapi tidak usah keluar cari panas ya. InsyaAllah yang di belakang, mohon maaf, yang duduknya di tanah, wah hebat. Pada zaman Nabi pun tidak harus duduk di tikar dan di karpet, tidak. Duduk di tanah, pahalanya gede. Tanah suci, bumi Allah suci. Ini keumat, ini kelebihan dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah kita harus bersyukuri dan kita harus bertanya. Anda tidak cukup diri Anda selamat. Anda harus bertanya, di mana suamimu? Di mana istrimu? Di mana anak-anakmu? Di mana orang yang bersamamu? Bisa tidak memberikan kesempatan kepada pembantu untuk datang ke sini? Harus kerja. Baik, akan tapi harus diberi kesempatan untuk ngaji. Semua orang yang bersama kita harus kita libatkan untuk kenal Allah. Kita ikut sertakan agar kenal Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di rumah kita adalah tanggung jawab kita. Mungkin kalau kita menasihati orang yang di rumah kita akan susah, akan tapi di saat orang-orang itu kebawa ke tempat kita, bawa ke tempat yang mulia semacam ini, sama-sama belajar untuk mendapatkan nasihat. Maka perlu majelis ini. Dan sampai kapanpun, kita harus tetap butuh kepada majelis yang semacam ini. Dan kita suatu ketika ingin mati dicabut oleh Allah nyawa kita, dalam keadaan kita di tempat yang mulia. Setelah panjang umur tentunya. Biasanya orang minta panjang umur dulu. Panjang umur, sehat walafiat. Tapi biarpun panjang umur harus mati atau tidak? Harus mati, akan tapi kita ingin, ya Allah muliakan kami, mati di saat kami berada di tempat yang mulia. Apakah waktu kita sholat, ada di masjid, atau saat kita sujud kepada Allah, waktu membaca Al-Quran, atau waktu kita belajar semacam ini. Dan ada para kekasih-kekasih Allah minta agar dimatikan oleh Allah dalam keadaan mengajar, ternyata diberi oleh Allah kemuliaan waktu meninggal, bahkan tidak cukup meninggalnya waktu mengajar. Salah satu orang, seorang alim fadil, waktu menerangkan la ilaha illallah, di saat mengangkat tangannya tentang la ilaha illallah, dicabut nyawanya oleh Allah. Allah. Dan tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa diminta. Agar tapi itu pemberian Allah, buah dari doa kita. Tidak bisa, ya Allah aku matikan begini, belum tentu dikasih. Maka yuk kita semua menjaga keistiqomahan kita. Dan niatkan di saat kita memasuki tempat semacam ini, karena tempat ini tempat rahmat, tempat dikabulnya doa, lintaskan. Yang paling pertama dan utama adalah hijrah kita dari kemaksiatan. Siapapun Anda yang di tempat ini, sejelek apapun perilaku Anda, sebanyak apapun dosa Anda saat ini, Anda telah dibawa oleh Allah ke tempat mulia, tanda Allah akan menghapus semuanya itu. Makanya lintaskan permohonan ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memudahkanku ke tempat ini, Allah. Seperti Engkau mudahkan kami ke tempat mulia ini, maka muliakan kami dengan pengampunan dosaku yang itu, ya Allah, ampunilah. Hijrah saat ini, detik ini. Dan jangan menyerah. Menyerah sebetulnya dalam hal ini adalah putus asa. Sempat mari kita hijrah semuanya. Mungkin ada di antara kita yang keluarga bukan keluarga baik-baik. Jangan menyerah. Wah, keluargaku memang sudah keluarga baik-baik. Enggak mungkinlah. Tidak. Jangan katakan semacam itu, akan tapi adukan kepada Allah di saat seperti ini. Sehingga para kakasih, para ulama, para salafun saleh mengajari di saat kita memasuki majlis yang seperti ini, memperbanyak niat. Niatnya yang banyak. Niat yang banyak bukan hanya sekedar menuntut ilmu. Memang iya, yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua niat ibadah. Yang ketiga silaturahmi. Yang keempat menjauhkan dari tempat maksiat. Kalau di rumah tidak tahu apa yang kita lakukan. Dan seterusnya. Kita meniat-niat-niat yang baik, niat yang mulia. Lintaskan makna itu di dalam hati kita. Dan kita hijrah. Termasuk mohon maaf jika ada orang yang rizkinya sempit. Rizkinya sempit, hadirkan ya Allah. Berikan kepada ku rizki yang lapang berkat kemuliaan majlis ini. Nabi Allah pernah bersumpah dalam hadis qudsi. Di saat menyebut, menyanjung orang yang berada di majlis ini dengan bi'izzati wa jalali. Demi kemuliaan dan keagunganku, ingin menyanjung orang yang ada di dalam majlis yang seperti ini. Allah menyanjung orang yang ada di majlis ini. Nabi menyanjung, malaikat menyanjung orang yang berada di majlis seperti ini. Maka yuk kita semuanya niat hijrah. Anda mungkin seorang suami yang kasar kepada istri. Tapi saat ini Allah telah memilih Anda untuk berjalan ke tempat ini. Insyafi. Adukan kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku kok kasar? Ya Allah. Berikan kelembutan di dalam hatiku. Lihat. Allah yang memiliki hati Anda. Bisa saja Anda pulang dari tempat ini, tiba-tiba hati Anda semakin lembut. Emosi Anda tertahan. Dan Anda, wahai para istri yang suka cerewet, mudah nuntut kepada suami, awas, hati-hati, neraka itu. Mumpung ada di tempat mulia, adukan kepada Allah. Atau Anda mempunyai pasangan yang sekiranya zalim kepada Anda, adukan saat ini kepada Allah. Ini tempat penting, tempat mulia, tempat dikabul doa. Malaikat mengiringi kita saat ini. Malaikat mendoakan kita. Bahkan yang mendoakan kita disebutkan oleh Rasulullah bukan sekedar dari bangsa malaikat, hitanul bah, semua kehidupan. Kehidupan yang ada di laut mendoakan kita. Dan ini benar-benar kita dibeli oleh Allah. Maka yang benar kita masuki majelis yang semacam ini. Yang tulus memasuki majelis yang semacam ini. Kita yakini ini adalah kemuliaan. Kita yakini bahasanya disinilah tempat kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kini menuju surga yang dimudahkan oleh Allah menghadiri tempat seperti ini. Artinya telah dimudahkan oleh Allah menuju surga. Nabi yang menjelaskan, man salaka tariqan, salaka menuju, menempuh jalan. Anda menempuh jalan, pulang pergi dari rumah, meninggalkan rumah Anda menuju, baik yang dekat atau yang jauh. Salaka tariqan yaltamisu fihi au fiha ilman. Barang siapa yang menempuh jalan, mencari ilmu, ilmu untuk dekat kepada Allah, ilmu untuk kenal syariat Allah, syariat Rasulullah. Yaltamisu fihi au fiha ilman. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, artinya apa? Belajar seperti ini. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannati, maka Allah telah menggampangkan jalannya menuju surga. Jadi jalan menuju surga di tempat semacam ini. Ini yang perlu kita syukuri. Dan dimanapun kita berada, hendaknya kita rindu kepada tempat-tempat yang semacam ini. Inilah mukaddimah di awal pertemuan kita di bulan Syawal ini. Dan juga jangan lupa bahwasanya di antara kita tentu ada kesalahan. Maka sebaik-baik orang adalah yang lapang dada. Jangan hanya berbicara untuk minta maaf. Akan tapi ternyata lebih penting dari itu adalah kita lapang dada dan memaafkan. Itu kemuliaan. Kalau minta maaf sih bisa basa-basi. Mohon maaf lahir batinnya. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, ternyata perlu kita rubah saat ini. Sudahkah hatimu lapang memaafkan orang yang bersamamu? Ini hakikat kelembutan hati. Jadi yang namanya silaturahmi itu bukan meminta maaf itu saja. Tidak, ternyata hakikat silaturahmi ternyata kita memaafkan kepada orang yang jahil sama kita. Lah kalau meminta maaf itu memang bisa menjadi tradisi, tapi di dalam hati kita benar-benar lapang, itulah hakikat silaturahmi. Lapang hati kita sudahlah. Dendam seperti apapun kita tepis, kita buang. Dan ada resep-resep untuk menghilangkan dendam kepada sesama, kebencian dan dengki kepada sesama. Yang sering kami hadirkan di dalam bab silaturahmi adalah kuncinya sederhana. Yang pertama adalah mendoakan. Jadi tolong doakan sesama kita. Silaturahmi yang kita lakukan di sana sini tidak ada gunanya jika tidak dimulai dengan permohonan dan doa kepada Allah, baik di tengah malam atau saat-saat tertentu. Jadi kalau kita ingin menyambung silaturahmi yang sesungguhnya, bukan saling kunjung dan bukan saling memberi hadiah, akan tapi ternyata mendoakan saudara kita di saat kita berpisah, mendoakan orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita sekalipun, orang yang kurang ajar bersab kepada kita, orang yang menyakiti kita. Maka kalau kita sudah bisa mendoakannya, artinya hati kita lapang. Dan itu kemuliaan pada hati Anda. Dan itulah para kekasih Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan qalbun salim. Itu ahli surga. Ahli surga ternyata tidak digambarkan orang yang hanya banyak sujudnya saja. Akan tapi ahli surga adalah yang kembali kepada Allah, hatinya tidak menyimpan dendam kepada sesama, tidak ada dengki kepada sesama. Itu para kekasih-kekasih Allah. Mari kita saat ini benah hati kita. Di bulan Syawal ini membenahi hati kita. Perbanyaklah doa untuk saudara-saudara kita, khususnya saudara yang bermasalah. Kalau kita mendoakan orang yang baru memberi hadiah kepada kita, apalagi hadiahnya gede, enteng. Akan tapi yang berat adalah mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Dan itu hakikat silaturahmi. Silaturahmi itu bukan kunjungan Anda kepada rumah, ke rumahnya paman, bukan. Silaturahmi Anda bukan Anda datang ke rumahnya si fulan, bukan itu silaturahmi yang sesungguhnya. Nabi menyebutkan, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang balas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, lalu Anda membalasnya, ya gampang, karena Anda sudah didahului dengan kebaikan. Lakinnal wasila, Nabi menyebutkan, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang man idza kutiat rahimuhu aw salaha. Orang yang diputus tali persaudaraannya ternyata dia ngalah menyambung. Dijailin, dijahatin, didolimin, ternyata dia lebih senang untuk memulai. Nah itu hakikat silaturahmi. Bukan nunggu di rumahnya siapa yang datang. Enggak. Atau sekedar kunjungan dan kunjungan. Awas. Alangkah banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh seseorang. Ternyata keluar dari rumah orang yang dikunjungi. Keluar dari rumah tersebut. Mendapatkan bahan baru untuk menggunjing. Foto siapa tadi itu? Kalungnya dipakai semuanya. Pamer. Gelangnya. Hatinya kotor. Kelihatannya masih silaturahmi. Ternyata dia tidak silaturahmi yang sesungguhnya. Akan tapi silaturahmi yang harus kita hadirkan adalah mendoakan. Mendoakan orang di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Dan Nabi menyebutkan itulah doa ala dhuhril ghaibi. Kalau sudah orang mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapannya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ma min abdin muslimin yat'uli akhihi al-muslimi ala dhuhril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Kalau ada orang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, bukan mendoakan di depan muka akan tapi mendoakan di saat orang tidak ada di hadapan kita, maka saat itu malaikat serempak mendoakan kamu mendapatkan sama. Jadi kalau kita ingin dikabul doa kita, cukuplah kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Inilah yang jarang kita lakukan. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa ada doa yang sangat mudah dikabul, akan tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Ada doa yang sangat mudah dikabul, akan tetapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Bahkan doa ini sangat mudah dikabul, lebih mudah daripada orang berdoa di depan multazam tapi hatinya kotor. Doa apa itu? Mendoakan orang di saat orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Kalau ibu mendoakan anaknya tetangga yang bandel, mungkin anak gadis sudah 17 tahun, 16 tahun, sering keluar dengan laki-laki, awas jangan gunjing dia. Akan tapi jika anda lalu menghadap kepada Allah, melakukan sholat dua rakaat, sholat hajat, dan anda niatkan, ya Allah, tetanggaku anak gadis itu sudah anak tetanggaku, ya Allah, anak gadis yang sudah mulai gede, ya Allah, akan tapi pergaulannya tidak benar, ya Allah, kami mohon berikan perlindungan kepadanya, ya Allah, berikan perlindungan, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Di saat anda berdoa semacam ini, malaikat mendoakan anakmu dulu yang selamat. Biarpun kita lupa mendoakan anak kita, akan tapi kadang kita tertipu dengan kebaikan kita karena anda ustadzah. Gimana sih anaknya Pak Haji malam-malam keluar? Awas menggunjing orang, menggunjingnya waktu tahajudan lagi. Waktu tahajud karena ada motor datang ngintip begini, anak Pak Haji pulang. Ngomong sama suaminya, bah, itu gimana tetangga, anak tetangga, anaknya Pak Haji umur 17 tahun dibawa laki-laki. Sudah gunjing. Bapaknya enggak mau kalah lagi. Wah, dulu mboknya juga gitu sama itu. Gunjingnya nambah lagi. Innalillah. Ahli iman tidak begitu. Kalau kita melihat orang semacam itu, doakan. Maka ginilah yang harus kita tanamkan di hati kita. Mendoakan. Termasuk kalau kita melihat orang yang berhasil, doakan. Allah akan berikan keberhasilan kepada kita. Mendoakan, ya Allah, tetanggaku tokonya besar, ya Allah, semoga toko ini bermanfaat menjadi orang kaya ahli surga, ya Allah. Malaikat menjawab, engkau pun akan jadi demikian. Tapi kalau kita ngedengki, ngiri, kita akan sakit hati, kemudian kita tidak akan diberi oleh Allah, menghabiskan pahala kita, dan ruginya orang yang paling rugi, orang yang paling rugi adalah orang yang hatinya rusak. Tidak akan dikabul doanya oleh Allah. Maka silaturahmi yang perlu kita jalin adalah bagaimana kita bisa saling mendoakan di saat berpisah. Dan itu adalah, jadi mendoakan orang lain di saat kita berpisah, itu punya dua faedah. Yang pertama, menjadikan doa itu dikabul untuk kita sebelum orang lain yang kita doakan. Akan dikabul untuk doa untuk kita sebelum orang lain yang kita doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan hati. Nah, ini pembahasan tentang silaturahmi. Doakan, ketahuilah kalau kita marah dengan seseorang sebelum anda bersalaman, anda bersalaman ketemu dia belum tentu selamat. Bisa tambah marah. Akan tapi di saat kita hantam hati kita dengan permohonan, ya Allah, orang itu kurang ajar benar, ya Allah, semoga kau beri rezeki yang banyak, suami yang soleh, anak. Hati berat, kalau anda sudah bisa melakukan itu, itulah hakikat silaturahmi. Silaturahmi dengan hati. Jadi kalau anda ingin dikabul doa anda, jangan doa untuk diriku sendiri, ya Allah. Yang ingin nikah gak usah repot, ya Allah, berikan kepadaku suami yang baik, kerepotan nanti. Ya Allah, itu, ya Allah, perempuan itu, ya Allah, umurnya sudah banyak, dia kurang ajar kepadaku, ya Allah, dia dolim kepadaku, beri suami yang soleh. Itu aja, doain orang lain. Malaikat serempak dalam hadis sahih Imam Muslim tadi, walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan yang sama. Yang rizkinya sempit, jangan hanya mengadu, ya Allah, habis sholat duha. Sholat duha, sholat waqiahnya untuk sombong. Sholat waqiah, ya Allah, jadikan saya orang kaya. Aku tak yang jen. Habis sholat duha, ya Allah, jadikan aku orang kaya. Aku terus, aku itu iblis. Lupa, kenapa kita tidak rajin mendoakan tetangga, ya Allah, aku ini telah sholat duha. Ya Allah, berkat sholat duha ini, Allah, berikan rizki yang lapang kepada saudara-saudaraku. Yang itu, ya Allah. Kalau semakin kita sering mendoakan orang lain, itulah tanda kebersihan hati. Kalau kita belum bisa mendoakan orang lain, maka hati kita kotor. Ini yang harus kita ulang-ulang nasihat ini. Kadang kita bisa faham nasihat semacam ini, tapi sampai di rumah susah doain. Enak aja doain. Enggak deh. Karena belum dipilih oleh Allah. Yang ustad dengan ustad sama. Ustad ngedengki sama ustad, wah lebih parah lagi. Gede-gedean majelis sekarang zamannya. Ustad gede-gedean majelis, hebat-hebatan pondok, apalagi. Wah, Masya Allah. Tenar-tenarannya, masyhur-masyhurannya, ustaz paling masyhur di dunia dan di neraka, kan musibah nanti, sehingga rebutan masjid, rebutan makam, innalillah. Kita harus selalu memohon kepada Allah agar dibersihkan dari penyakit-penyakit semacam ini. Jadi kuncinya adalah ustaz mendoakan ustaz lain, sangat tidak, ya Allah, barangkali ada yang kagum dengan jumlah jamaahnya. Misalnya di tempat ini ada 10 ribu atau 3 ribu atau 2 ribu atau 4 ribu. Kemudian ada ustaz lain di sana ngadain majelis. Kenapa sih doain sana kan? Ya Allah, ustaz itu majelis kok cuma 100 orang. Ya Allah, jadikan majelisnya ribuan dan ahli surga semuanya. Enak-enak. Kenapa kok? Wah, bahaya ini. Waduh, ini ada ustaz baru di sana ini. Ini pergi ke sana jamaah saya. Wah, ini ahli. Ini kelihatannya mah ustaz pakai kopiah putih, tapi itu adalah iblis. Iblis itu kerjanya ngiri, tidak pernah disakiti. Adam itu tidak pernah nyinggung perasaannya. Iblis, Sayyidina Adam tidak pernah ngambil duitnya. Iblis, Sayyidina Adam juga tidak ngerebut apa-apa medianya. Iblis, tapi ya sudah angkat dengki, tidak ada singgungannya. Ustadz dengan ustadz tidak singgungan. Tapi ngiri-ngirian. Rebutan jadi ketua DKM masjid. Rebutan khutbah raya Idul Fitri. Dengar tidak? Khutbah hari raya Idul Fitri di sebuah masjid besar itu main lobby. Setelah dipakai orang lain, marah dia. Kok tidak saya yang khutbah? Nah ini... ini musibah, kedengkian merusak hati. Nah, caranya sederhana, silaturahmi hati, kita mendoakan orang lain. Tolong jangan lupa, mendoakan, itu hakikat silaturahmi yang sesungguhnya. Kemudian setelah mendoakan, ada yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita berdoa, baru sah yang namanya hadiah dan kunjungan. Hadiah itu menghilangkan kebencian dan dendam. Ibu, bapak, kalau Anda dendam, marah sama seseorang, lakukan yang pertama doa, ya Allah, orang itu kurang ajar, benar ya Allah, berikan hidayah dan bimbingan-Mu. Satu. Yang kedua, beri hadiah. Ini sabda Nabi. Tahadu tahabu. Dalam riwayat, fa innaha tudghibul ghilla. Hadiah itu menghilangkan dendam di dalam hati, permusuhan di dalam hati. Tazawaru tahabu. Salinglah engkau mengunjungi. Setelah kita mendoakan di tengah malam, kita kunjungi dia untuk dibaringi dengan hadiah. Sudahlah kalau kita benci sama orang, dendam sama orang. Orang ini kurang ajar benar, kasih hadiah, Bu. Kalau tidak hilang, maka saya ganti. Resep Nabi saya yakin kok, kalau sudah Nabi ngomong, tidak bakal salah. Pak, kasih, sudah. Ada orang itu sumpek sama tetangganya. Ngomong sama suaminya, abang, bang kita ini memang salah pilih. Bikin rumah aja di tetangga yang kayak iblis semuanya. Wah, kayak dia paling, ini bikin masalah, ini begini. Semuanya musuhan dengan dia. Ya, mana orang tidak koreksi diri loh. Orang kalau semuanya memusuhi dia, tentu yang salah dia. Cuman dia tidak sadar, akhirnya apa, ngumpulin duit. Kenapa? Liburan ini kita mau keliling Indonesia. Betul, ada duit berapa kamu, Ma? Ya, ada 5 juta, ya sudah saya ada 5 juta. 10 juta keliling. Karena liburannya 10 hari. 10 juta keliling, Masya Allah. Katanya abang, enak bener jauh dari tetangga yang kurang ajar. Enak bener jauh dari tetangga yang kayak setan, katanya. Bener, ketawa-ketawa, pergi ke sana ketawa, pergi ke sini ketawa. 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. Setelah 9 hari kemana? Pulang. 10 hari sampai di rumah, ketemu tetangga. 10 juta hilang, hatinya masih sah. Padahal kalau 10 juta tadi dibagi kepada tetangga, bang, saya punya 10 juta. Untuk apa? Bagi-bagi. Ke siapa? Tetangga yang kurang ajar. Nah, ini hakikat loh. Coba nih, ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Kalau Anda marah dengan seseorang, jangan dituruti dengan dendam. Akan tapi lihat, berikan hadiah kepadanya. Langsung. Ah, pokoknya ibu kalau nanti marah sama orang, dendam, coba bu kasih duit berapa? 500 ribu. Blok gitu. Baju yang paling bagus. Kalau hati ibu masih marah, masih dendam, nanti datang ke pondok, Buya, kok hati saya masih sakit? Diganti nanti. Loh, ini rahasia ya, bu, hadiah. Kalau orang bisa memberikan hadiah kepada orang yang bermasalah, itu istimewa. Dan pahalanya lipat ganda. Kalau kita memberi hadiah kepada orang yang telah memberi hadiah, mah enteng. Habis dikasih buah apel, ngasih buah mangga. Balas-balasan, dikirim kerudung, ngirim kena. Dikirim apa lah? Tapi kepada orang yang membuat masalah dengan kita, lah kok kita bisa mengirim hadiah? Allah, indah. Itu hakikat silaturahmi yang dibangun Nabi. Makanya Nabi mengukuhkan, laisal wasilu bil mukafik. Nyambung silaturahmi itu bukan balas. Akan Nabi nyambung silaturahmi adalah di saat kau diputus, engkau memulai dengan kebaikan. Itu kemuliaan. Jadi memberi hadiah kepada orang, memberi hadiah, subhanallah. Tahadu tahabu. Maka beri hadiah akan menghilangkan kebencian di dalam hati, dendam di dalam hati, dan lakukan ini semua. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah hidup kita nanti kalau kita sudah warnai dengan permohonan, dengan hadiah yang didahului permohonan. Lah kalau kita memberi hadiah tanpa ditata hati kita, belum tentu orang memberi hadiah belum tentu mencintai lo ya. Kalau Nabi mengatakan tahadu tahabu, engkau memberi hadiah tapi yang dituju adalah agar kita saling mencintai. Ada orang memberi hadiah bukan karena cinta, banyak. Jangan dianggap setiap hadiah adalah cinta, belum tentu. Orang punya toko. Toko banyak, gede tokonya. Setiap menjelang lebaran bagi-bagi hadiah kepada pelanggan. Maksudnya apa itu? Ya nanti setelah lebaran biar belanja lagi ke. Nah, hitung-hitungannya balik duit. Bukan karena ya ini. Betul, yang punya toko gitu. Sadar. Yang gak pernah belanja gak dikasih. Biarpun tetangganya nangis melarat tuh jarang dikasih. Yang belanjanya paling gede dikasih hadiah paling gede. Karena apa? Nanti kalau belanja lagi, wah ketutup hadiah saya. Bukan karena Allah. Jadi hadiah bukan menunjukkan cinta. Maka dari itu, ayo kita tingkatkan kita. Memberi hadiah kepada orang yang tidak pernah memberi hadiah kepada kita. Hebat. Memberi hadiah kepada orang yang bermasalah dengan kita, itu hebat. Dimulai dengan permohonan. Kita ingin hidup kita indah, tidak punya masalah. Lah itu silaturahmi kita. Kita mulai saat ini, kita detik ini. Kita detik ini, kita doakan tetangga kita, bibik kita, paman kita. Dan pastikan Anda jangan bertemu dengan seseorang, kecuali sudah Anda mendahulukan dengan berdoa, memohon kepada Allah. Sebab kalau tidak dijawab oleh doa, maka kadang-kadang pertemuan kita malah menjadikan masalah. Tapi kalau sudah kita mulai dengan permohonan yang baik, indah. Itulah hakikat silaturahmi yang harus kita hadirkan di bulan Syawal ini. Semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Suami istri yang saling mencintai. Dengan saudara enggak rebut waris. Dengan tetangga-tetangga enggak eker-ekeran selokan dan air. Dengan Masya Allah kita ingin hidup indah, indah, indah. Dan keindahan yang dirasakan oleh ahli iman di dunia, yang dirasakan oleh hatinya, itu adalah mukadimah keindahan kelak di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja seperti biasanya mengistiqomahkan majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kepada para asatidz untuk membacanya. Kita membaca kitab At-Tajridus Shorih singkat saja, kemudian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Faddalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وعلومكم في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدر الأذان الأنقال. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف إلى في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنى عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عمسين فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى يا أبا سعد. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتان. وكان بعض إذا سئل يكون شيخ كبير فافتون أصابت دعوة سعد. قال الروي عن جابر فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يومسهن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني أمس. فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يقنو بالقضية. قال سعد أما والله لأدونك بثلاث ولأدون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتان. وكان بعض إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الروي عن جابر فأنا رأيته بعده قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض بالجواري في الطريق يومسهن. عن جابر بن عسمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني أمس. فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واتل فقره وعرضه بالفتان. وكان بعض إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الروي عن جابر فأنا رأيته بعد فقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يوم سهنة. Baik, kita masih di bab azan tentang salat. Kita sampai kepada hadis yang panjang, kita baca saja ringkas. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, syaka ahlul kufati, ahli kufah, masyarakat kufah, mengadukan Sa'dan, mengadukan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, ini pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin kufah. Setelah itu ada sekelompok ahli kufah mengadukan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ila Umar radhiyallahu anhu fa'azalahu. Memang pada akhirnya nanti Sayyidina Sa'ad diganti. Cuma dijelaskan para ahli hadis, para syurah, para pencari hadis, digantinya Sa'ad dengan Ammar bin Yasir bukan karena pengaduan tersebut, tapi karena masalah lain. Karena masalah tua atau masalah sudah lama menjabat. Fa'azalahu wasta'mal alaihim. Kemudian setelah itu ditugaskan alaihim untuk memimpin ahli kufah Ammaran Ammar. Fasyakau, nah ini ceritanya, ahli kufah tadi mengadu kepada Sayyidina Umar, hatta dhakaru, sampai menyebutkan kekurangannya Sa'ad itu. Dhakaru menyebutkan Sa'ad begini, begini, begini, annahu la yuhsinu yusalli, sampai disebut urusan sholatnya. Sa'ad itu enggak benar sholatnya, wahai khalifah. Kalau sholat enggak benar, ini babnya sholat. Fa'arsala ilaihi, akhirnya Sayyidina Umar memanggil Sa'ad, dipanggillah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan memang begitu, Sayyidina Umar ingin segera menyelesaikan permasalahan. Tidak boleh masalah itu berkembang. Kalau memang saat itu tidak benar, termasuk sholat yang enggak benar, sholat bisa menjadi fitnah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal pernah melakukan sholat kepanjangan. Saking panjangnya sholat itu, orang menjadi ngadu, ngeluh. Sehingga nak Rasulullah marah, asatakunu fatanan ya Mu'ad. Jadi sholat yang kepanjangan itu adalah menjadi fitnah. Sampai Rasulullah menegur, kamu tidak sadar bahasanya yang sholat di situ ada orang sepuh, ada ibu yang punya anak, ada orang yang lagi punya sakit perut, dan seterusnya. Baik. Akhirnya fa'ar salah ilahi Sayyidina Umar bin Khattab memanggil Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, kemudian berkata, berkatalah Sayyidina Umar, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, itu adalah panggilan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna ha'ula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Mereka menduga, mereka berkata, mereka ngadu bahwasanya sholatmu itu enggak benar. Apakah kepanjangan atau apa, ditanya. Mereka kok berkata kalau sholatmu itu enggak benar, wahai Sa'ad. Qala ama ana wallahi. Kemudian Sa'ad menjawab, saya ya Khalifah Umar, wallahi demi Allah. Fa inni kuntu usalli bihim, aku salat bersama mereka itu salat Rasulillah, seperti salat yang dilakukan oleh Rasulillah. Saat orang alim yang mengkritik orang awam, enggak ngerti ilmu salatnya, ilmu akal-akalan, jadi enggak cocok begitu saja, langsung enggak cocok ngadu. Saat berkata, aku melakukan salat seperti yang pernah aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'akhrimu anha, tidak pernah aku kurangi. Ya kayak Rasulullah waktu aku sholat, menitnya panjangnya. Usolli sholatal isya'i, aku melakukan sholat isya. Fa'arkutu fil ulayaini, aku perpanjang dua rakaat yang pertama. Wa'ukhiful ukhrayaini, dan aku ringankan dua rakaat berikutnya. Begitulah sholatnya Rasulullah SAW. Nah ini, jadi ada kadang orang awam yang tidak ngerti, rupanya mengkritiki ulama dengan akal-akalan. Ini disebut oleh para syurahul hadis, tidak boleh agama itu dengan akal-akalan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad adalah dengan ilmu. Maka kalau kita orang awam tidak pernah belajar itu, kalau kepada orang alim bertanya, jangan hanya mengadu ke sana kemari, itu menjadikan fitnah. Dan itu kesalahan. Jadi ternyata yang dilakukan Sayyidina Sa'ad adalah benar karena meniru sholatnya Rasulullah SAW. Dan memang semestinya yang menjadi imam sholat itu harus belajar ilmu imamah. Ilmu menjadi imam itu harus ada. Jangan hanya sekedar bacaannya bagus langsung jadi imam. Ada adab bacaan-bacaan seperti apa yang hendaknya dibaca oleh seorang imam. Karena semangatnya sholat, lihat kadang-kadang di tempat yang sepi, kadang-kadang di tempat yang ramai, tempatnya kecil sempit, di toserba-toserba. Sholatnya panjang sampai yang di belakang itu nunggu karena tempatnya kecil. Akhirnya putus asa, wah gak ada waktu untuk sholat. Anda bisa memilih Kalau memang tempatnya nyaman dan di rumah Anda sendiri, mungkin Anda boleh memperpanjang sholat. Tapi kalau di tempat keramaian, yang orang bakal bergantian untuk melakukan sholat, perpendek sholat. Jangan mentang-mentang lagi senang sholat, wanjung Allah. Sudah itu duduk di situ di mihrab. Sampai sebagian ulama mengatakan duduk di mihrab masjid, jika masih ada jamaah akan dilakukan. Jika ada jamaah lain yang masih melakukan sholat, makruh. Agar minggir, beri kesempatan orang lain agar melakukan sholat. Ada. Jadi ilmu menjadi imam itu ada. Jadi ilmu menjadi imam itu ada. Sehingga jangan sampai kita jadi imam, gak punya ilmu, akhirnya menjadi masalah, fitnah itu. Dan begitu juga di saat kita ingin mengkritisi orang yang seorang alim, tentunya harus dengan ilmu, tidak dengan akal-akalan. Ini orang ngadu kepada Sayyidina Umar, namanya dengan akal-akalan. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar, qala dzaka dzannu bika ya Aba Ishaq. Itu dugaan mereka. Mereka ngira ente salah, wahai Sa'ad. Ternyata yang salah itu mereka. Tapi apapun bentuknya, wahai Sa'ad, aku harus ngecek. Mohon maaf Sa'ad, aku harus ngecek keberadaanmu di dalam memimpin ahli Kufah itu kayak apa. Fa arsala mahu rajulan aw rijalan. Akhirnya Sayyidina Umar mengutus beberapa orang untuk menemani Sa'ad ke Kufah. Sa'ad, engkau pulang ke Kufah dan akan ditemani orang-orangku. Dan engkau nanti pergi ke masjid-masjid. Nah ini, akhirnya pergi ke masjid-masjid. Ilal Kufati, ke masjid. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Jadi orang-orang yang menemani Sayyidina Sa'ad tadi, 5 atau 2 atau 3 orang utusannya Sayyidina Umar menemani Sayyidina Sa'ad masuk ke masjid-masjid. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Jadi masuk ke masjid, lalu di masjid itu utusannya Sayyidina Umar bertanya, hai para jamaah yang ada di masjid ini, apa pendapatmu tentang saat ini? Nah ini dicek, bukan hanya sekedar dengar laporan langsung dihukum. Jadi tanya, apa pendapatmu tentang saat ini, pemimpinmu ini? Wa yuthnuna alaihi, mereka menyanjung saat. Ternyata mereka menyanjung saat orang baik, saat orang benar, saat orang begini. Yuthnuna alaihi ma'rufan, menyanjung saat. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sampai dari masjid-masjid masuklah ke satu masjid, masjidnya Bani Abs. Setelah masuk masjid tersebut, faqama rajulun minhum, ada satu orang yang berdiri. Yuqalu lahu Usamah bin Qatadah, ada namanya Usamah bin Qatadah. Yukna Abu Sa'dah, yang digelari dengan Abu Sa'dah, panggilannya Abu Sa'dah. Qala amma inna shattana, jika kalian memintaku untuk berbicara, kalau kalian minta pendapatku tentang Sa'ad, ketahuilah, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyati, Sa'ad itu malas, di saat ada peperangan dia sembunyi, enggak mau ikut. Wala yaksimu bisawiyati, kalau bagi-bagi tidak rata. Maksudnya enggak rata. Jadi pasti ada yang pincang. Wala ya'dilu bil qadiyati, kalau menyelesaikan masalah tidak adil. Ya ini. Ya ini. Jadi yang ini ada orang berkata begitu, Sa'ad enggak benar orangnya, itu maksudnya. Dia itu adalah kalau ada perang dia enggak mau. Kemudian dia kalau bagi-bagi enggak adil. Mungkin bahasa kita yang dekat aja tuh dikasih, tapi yang jauh enggak. Ini. Enggak benar tuh Sa'ad. Kala saat mengingkari itu semua, karena saat adalah orang yang takut kepada Allah dan tidak melakukan itu semua. Kala Sa'dun, saat berkata, amma wallahi demi Allah, la adwan nabi thalathin, aku akan mendoakan orang ini dengan 3 hal. Allahumma ya Allah, in kana abduka hadza kadiban, kalau seandainya ini dusta, karena Sayyidina Sa'ad ini urusannya dengan Sayyidina Umar ibn Khattab dan beliau adalah khalifah imam. Artinya apapun keputusannya adalah khalifah, nanti harus dipatuhi. Maka dia berhak untuk membela diri. Bahwasanya dia tidak melakukan itu semuanya. Maka ia berdoa, akan aku doakan orang yang berkata semacam ini, yang berdusta atas namaku itu, orang yang memfitnah itu, akan aku doakan bithalatin, dengan 3 doa. In kana abduka hadza kadziban, ya Allah, kalau memang orang ini dusta. Kalau benar sih lain, tidak ada masalah. Kalau dia berdusta, ya Allah, qamariyan, lalu dia berdiri hanya untuk, dan bukan karena Allah, bukan karenamu ya Allah. Dia berdiri bukan karenamu. Ya mungkin karena urusan kedengkian, urusan karena kebencian. Pokoknya bukan riaan, bukan karena Allah. Qamariyan, berdiri bukan karena engkau ya Allah. Sum'atan, hanya karena pengen dipandang orang, dilihat orang. Sum'ah, bukan ikhlas. Fa'atil umrohu, maka panjangkan umurnya. Atil umroh, panjangkan umurnya. Wa'atil faqrah, dan panjanglah butuhnya dia, fakirnya. Wa'aridhu bil fitani, ya Allah, dan datangkan kepadanya ujian-ujian. Para surah hadis berkata, loh, ini kok saat doakan yang jelek? Oh tidak. Ternyata para surah hadis Karena Sa'ad termasuk ahli kasyaf, dia juga ahli makrifat yang melayang durbinurillah. Beliau adalah juga kekasih Allah. Dosanya orang ini sangat gede. Jadi yang difitnah oleh orang ini sangat banyak. Termasuk Sayyidina Sa'ad itu sendiri. Sehingga doanya bukan urusan akhirat. Usuran akhirnya tetap dijaga. Hanya ingin bahasanya dihukum oleh Allah di dunia saja sudah. Jangan sampai di akhirat nanti mendapatkan siksa karena fitnahnya terlalu besar. Sehingga dipanjangkan umurnya. Kemudian oleh Allah diberi ujian yang banyak. Dan ternyata betul orang ini panjang umur tapi bukan keluar dari iman. Dia menyadari kesalahannya, bertobat dengan panjang umur, fakir. Dan ternyata banyak ujiannya yang datang kepadanya. Sehingga dia tidak dihukum oleh Allah di dunia. Sayyidina Sa'ad ngerti itu. Sayyidina Sa'ad sadar. Jadi didoakan bagaimana Allah mengampuni dosanya. Di dunia sehingga di akhirat nanti mulia. Sehingga didoakan dengan tiga doa tadi. Panjang umur. Kemudian mendapatkan musibah di dunia agar dihabiskan dosanya oleh Allah di dunia. Kemudian dia fakir. Maka dengan kefakirannya dan musibah, dia selalu mengadu dan itu adalah bahan koreksi untuk dirinya. Kemudian setelah itu apa? Waqala, waqana ba'du. Setelah itu, setelah kejadian itu, idza su'ila, kalau ada orang bertanya kepada orang tersebut, ya. Kalau ada orang berkata kepada Usamah bin Qatadah tadi, gimana keadaanmu? Yaqulu, dia menjawab, Syaikhun kabir, aku sudah tua. Maftun, terus kena ujian. Asobat nidawatu sa'din, ini gara-gara doanya saat ini. Tapi bukan keluar dari iman, dia tetap menjadi ahli iman. Tapi sadar. Qala rawi, kemudian sang perawi hadis ini, meriwayatkan an Jabir dari Jabir, fa'ana ru'aituhu, aku telah melihat. Aku telah melihat orang tersebut. Aku melihat Aba Sa'dah tadi. Qad saqata hajibahu. Alisnya runtuh. Maksudnya sudah tua. Tua. Maksudnya saking tua panjang umur. Ala aynahi. Jadi seperti ini. Jadi buka matanya pun sudah susah. Karena sudah sangat tua. Maftunun. Hajibahu. Minal kibari karena tua. Minal kibari karena tua. Wa innahu la yata'arradu, dan dia berjalan lil jawari, yata'arradu lil jawari, kepada orang-orang kampung, ibu-ibu di kampung atau budak-budak perempuan yang di kampung, fitoriki, di jalan, yahmizuhunna, ternyata mereka membisikkan dengan ejekan-ejekan. Jadi direndahkan oleh orang, tetapi ternyata dengan ini semua dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ambil faedah dari sini bahwa di sini salat yang benar adalah lihat ya, harus ada ilmu tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang senang sholatnya panjang-panjang. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Akan tapi kalau menjadi imam, tolong perhatikan jamaah. Kemudian setelah itu, ada pendidikan-pendidikan yang dihadirkan, apa yang ada di dalam hadis yang barusan kita baca, bahwa jangan mudah kita menilai orang. Kalau ngadu harus dicek dulu. Karena itu adalah berbuat dolim. Kalau kita ngadu tanpa dicek, tanpa dipastikan, apalagi ngadunya kepada imam, ngadunya ke pemimpin, ngadunya ke orang yang punya hukum, maka kalau Anda mengadu sebelum dicek, itu akan fitnah. Ketahuilah, salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Kalau salah menghukum, dolim. Maka jangan mudah ngadu. Kalau ngadu harus dicek dulu. Termasuk dalam sebuah lembaga. Setelah dicek, ngadu kepada atasan. Jangan hanya sekedar begini, begini, begini membuat fitnah. Sehingga ada sebuah lembaga ternyata begitu rancu. Kenapa? Dikit-dikit. Belum dicek, sudah ngadu. Belum dicek, ngadu, ngadu, ngadu. Lah ini pendidikan yang penting di dalam kita membangun sebuah lembaga, membangun sebuah tatanan, membangun sebuah masyarakat. Jangan mudah kita menyebarkan fitnah. Kita cek dulu apa yang terjadi. Apa hakikatnya? Dan juga sebagai seorang imam, ini contoh. Di saat kita mendengar aduan dari seseorang, jangan langsung ditolak. Kemudian, akan tapi jangan langsung ditanggapi dengan tindakan hukum. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, dicek dulu dong. Benar atau tidak? Karena segitu. Dan ternyata tidak benar itu semua. Kalau tidak benar, ya sudah. Tidak usah mencari-cari kesalahan. Ini memang pendidikan. Dan inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini, bahwasanya kita ini ada apa, pentingnya seorang belajar di saat memimpin dan pentingnya orang belajar di saat dipimpin. Termasuk dalam sholat berjamaah. Ada orang bodoh mengkritiki imamnya. Ini sholatnya ada sampai di satu kampung, sholat itu yang penting enak. Bukan yang penting benar. Jadi ada sholatnya orang di kampung itu ada sholat dengan hawa nafsu. Kalau suka begini membuat begini, kalau suka begitu membuat begitu. Jadi bukan dia benar-benar sholat ya. yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis kita seperti ini adalah terus untuk membenahi cara kita beribadah, membenahi cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan kesalahan di dalam beribadah. Terus belajar, terus menuntut ilmu, dan kami menghimbau kepada semua yang punya tugas di masyarakatnya, di kampungnya, apakah itu imam, muadzin dan sebagainya, kita harus terus belajar, terus belajar, karena ilmu terus harus kita cari. Di musala-musala, kami selalu mulai dari dulu ingin ada diklat tukang adzan, diklat jadi imam masjid, diklat sholat berjamaah. Ini perlu kita sempurnakan, tapi sampai hari ini belum terkabulkan, hanya kita sampaikan di majelis ya. Sholat berjamaah, belum tentu orang membaca kitab fikih itu benar sholat berjamaahnya. Karena kitab fikihnya hanya di buku saja. Tidak pernah diterapkan. Padahal termasuk yang kami sering ingatkan masalah ngatur barisan. Ini lihat, ngatur barisan, membuat sutroh. Sampai ancaman dari Nabi kalau tidak buat sutroh begini-begini. Dan masih banyak hal-hal yang kadang kita itu di dalam melakukan sholat, kita belum benar-benar mengambil ilmu sholat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita baca setiap saat. Dan kadang malah dientengkan, sudah tahu mengambil, wah gitu aja kok, repot banget, ah gak usah. Padahal ada ilmunya dan tidak berat. Disunahkan imam mengatur barisan seperti ngatur barisan dalam perang. Disunahkan imam untuk memperhatikan makmumnya seperti apa. Dan bacaannya pun diupayakan adalah sesuai dengan kekuatan orang yang sholat bersamanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah pendidikan bagi imam pun harus belajar ilmu. Tukang adzan belajar ilmu. Nah, dan kita sudah siapkan sebenarnya diklat menjadi imam. Imam. Menjadi imam itu agar sempurna itu seperti apa? Bangunan apa? Susunan ayat mana yang lebih dulu? Panjang pendeknya ayat? Kemudian apa yang hendaknya dilakukan? Waktu ada orang mau masuk sholat. Bagaimana kita membuat jamaah baru lagi? Kadang jamaah yang pertama masih ada sudah komat di belakang makro. Dan itu terjadi di pondok kadang-kadang. Bagaimana? Kalau jamaah asal yang pertama belum selesai, jangan membuat jamaah baru lagi. Ikut jamaah yang pertama. Sebab yang bersama imam rotib lebih banyak pahalanya daripada yang membuat jamaah sendiri. Jadi insya Allah kita ulang kembali nanti insya Allah masalah sholat berjamaah. Karena insya Allah akan terus kita ulang-ulang. Sebab yang diulang-ulang saja kadang kita belum tentu bisa nerapkan dengan benar. Apalagi jika kita sampaikan hanya sekali dua kali. Itu insya Allah. Dan kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Masih ingat Riyadhus Shalihin harus kita berbarokah, kita lengkapi. Ini adalah yang kita baca di kitab Tajwidus Shalih. Sebetulnya para ahli iman, kitab Tajwidus Shalih dulu akan kita baca bil barokah saja, sardan saja. Kita baca sepintas saja. Cuman kadang ada faedah-faedah yang perlu kita hadirkan, kadang harus dibaca agak panjang. Tapi intinya adalah di sini kita adalah baca kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai kepada apa? Hakkuz zauj 'alal mar'ati. Yang datang pertama saat ini agak kecewa ini para bapak, para ibu ini. Kok perempuan terus ini yang diutek-utek ini. Padahal pengajian yang pertama dulu bapak tok yang diucek-ucek ya. Bapak harus begini, bapak harus begini. Sekarang giliran bu. Jadi istri, jadilah istri dari surga. Makanya kalau membaca hadis itu sepotong-potong itu gak benar. Sepotong-potong enggak benar. Ini kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah pernah kita syarahi pada pertemuan yang lalu. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal wa anus ummi salamata dari ummi salamah radhiyallahu anha diriwayatkan dari ummi salamah radhiyallahu anha ummul mukminin beliau adalah Hintun ibn Abi Umayyah. Sayyidatina Ummu Salamah qalat berkata, qala Rasulullah, beliau menceritakan, Rasulullah pernah bersabda, ayyu mamra'atin matat, siapapun seorang wanita yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya itu rela, dakhalatil jannata, masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi. Wa qala hadits hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Ummu Salamah bercerita dari Nabi bahwa jika ada seorang wanita yang meninggal dunia kemudian suaminya kok ridho, ia adalah ahli surga. Maksudnya suaminya ridho itu apa? Dia tidak membuat kesalahan kepada suami. Artinya dia tidak menjadikan suaminya itu marah yang terpendam. Bukan maknanya ridho itu senang. Ya tentu suaminya menangis atau begini. Kalau ada yang senang itu perempuan enggak benar. Alhamdulillah istriku mati. Bukan begitu maknanya. Maksudnya ridho di sini adalah ia damai dengan suaminya, tidak bermasalah dengan suaminya. Dan na'udzubillah orang meninggal dunia habis nyaci ke suaminya, habis nuntut ke suaminya, abang kenapa belum dibelikan kul? Mati. Kasnya belum diomong. Kul mati neraka itu perempuan itu. Jadi kerjaannya nuntut. Nah, itu ahli neraka. Suaminya itu sakit hati. Ih, istriku. Jangan sampai seperti itu. Akan tapi kalau ternyata suaminya ditanya ridho, aku maafkan dia. Dia punya kesalahan tapi aku maafkan, itu ahli surga. Maka lihat ibu, baik-baik sama suami. Mati duluan mana? Ibu atau suami dulu? Hah? Pengennya? Suami dulu. Ada ngomong suami dulu, Pak. Bagaimana Allah atur nanti ya? Baik. Jadi berusahalah untuk baik dengan suami. Subhanallah. Mencari ridha suami. Jangan membuat jengkel suami. Jangan membuat dendam suami. Jangan buat sakit suami. Ini suami sudah selesai pada pertemuan lalu. Suami marah, suami mukul. Suami ini adalah ahli neraka, sudah selesai. Sekarang giliran ibu-ibu, tolong yang benar kepada suami. Suami, kalau sampai Anda meninggal dunia sementara di dalam hati sang suami masih ada amarah karena dosa yang Anda lakukan kepada suami, dosa apapun, Anda menuntut, ada pengkhianat Anda ini, maka ketahuilah Anda di neraka. Tapi kalau ternyata suami dengan penuh kerelaan memaafkan, istriku adalah orang salehah, istriku adalah orang baik. Dan alangkah banyaknya seorang suami yang seperti itu, menyanjung istrinya. Menyanjung istrinya luar biasa di saat istrinya meninggal. Maka di saat seperti itu wanita tersebut adalah ahli surga. Maka dari itu, ayo wahai para ibu, berusaha untuk mencari ridho suami. Mencari ridho suami. Dan surgamu ada di sana. Surgamu adalah di dalam kepatuhanmu kepada suami. Surgamu adalah di dalam ketawaduanmu kepada suami. Surgamu adalah di dalam kesabaranmu kepada suami. Surgamu adalah di dalam bagaimana kita ini meladeni suami, melayani sang suami. Ini surga. Kita lanjutkan lagi. Wa'an Mu'ad bin Jabal. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, kal, la tu'ti imra'atun wa zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril aini la tu'dhihi illa qalat zawjatuhu minal khuril aini la tu'dhi imra'atun. Tidak ada seorang perempuan istri yang menyakiti zawjaha suaminya. Awas ibu yang menyakiti suami di dunia ini, zalim, nuntut, illa qalat zawjatuhu, kecuali akan berkata istri suaminya tadi yang minal khuril aini, dari para bidadari, itu berkata kepada perempuan tersebut, la tu'dhihi, jangan kau sakiti dia. Qatalakillahu, semoga Allah menghancurkan. Jadi ibu-ibu yang enggak benar sama suaminya itu doakan, oh, didoakan oleh bidadari, terkutuk. Didoakan oleh bidadari, fa innama huwa indaki, suamimu itu kepadamu, bertemu denganmu itu hanya sebagai tamu. Sebab di dunia itu hanya sepintas. Dakhilun tamu, yushiku ayyufarikaka, dalam waktu singkat akan meninggalkanmu, ilaina, kepada kami, para bidadari. Ada yang protes nih bu. Dalam hatinya cuman gak berani ngomong. Lah, kok ada bidadari itu gimana ini? Ada tanya gitu bu. Terus bagi ibu-ibu dapat apa nanti? Begitulah Allah dan Rasulullah menggambarkan kehidupan di surga nanti ada bidadari. Ketahuilah yang harus diketahui selama ini tidak pernah diketahui. Bidadari ahli surga itu tidak beda dengan barang-barang yang lainnya. Karena dia bukan dari hamba Allah yang punya amal baik. Jadi bidadari memang kalau digambarkan urusan dunia seolah-olah bidadari itu aduh mengalahkan istrinya. Ketahuilah. Wanita ahli dunia itu lebih luar biasa, lebih segala-galanya dibanding wanita ahli mina, wanita bidadari ahli surga. Wanita ahli dunia yang masuk surga, dia punya amal baik, dia punya pengabdian kepada Allah, dia punya cinta kepada Rasulullah. Kalau dibanding mana lebih cantik antara wanita dunia yang masuk surga dengan bidadari? Oh, bukan bandingannya. Bidadari yang diciptakan oleh Allah di surga bukan orang yang punya amal. Akan tapi Anda yang masuk surga adalah dengan amal Anda, kebaikan Anda, dan pengampunan Allah. Maka bidadari ahli surga itu adalah seperti barang-barang yang lainnya. Seperti buah apel, seperti anggur, seperti ini. Bukan seperti wanita ahli surga yang dari dunia. Jadi enggak ada. Jadi ibu enggak usah cemburu, wah suami saya punya bidadari. Enggak ada nilainya. Sebab di sana bukan urusan syahwat. Di dunia ini loh urusan syahwat. Ternyata kenikmatan yang luar biasa di saat bisa melihat Allah, dipanggil Rasulullah, lihat. Jadi bukan urusan syahwat seperti itu. Kita ingin apapun di surga dapat. Jadi cuman karena gambarnya di dunia sampai digunakan oleh orang-orang yang enggak benar dari orang di luar Islam. Atau antek-anteknya musuh-musuh Allah, lihat merendahkan. Lihat nih dalam Islam ada bidadari, lihat. Kok semuanya diiming-iming dengan urusan syahwat. Di dunia akhirat sudah tidak ada bicara tentang syahwat itu. Yang adalah kenikmatan surga. Dan semua kenikmatan di surga itu adalah mutasyabiha. Jadi kalau ada orang makan buah anggur di surga sangat enak. Enak mana dengan apel? Makan apel, enak lagi. Jadi tidak bisa menyifati mana yang lebih enak. Sebab setiap kali mencicipi sesuatu yang ada di surga adalah di puncak keenaannya. Lah wanita ahli surga dari ahli dunia ini, maka ketahuilah itu kalau segi kecantikan dan sebagainya tidak ada apa-apanya ahli apa orang bidadari dibanding dengan ibu-ibu kalau masuk surga. Ibu-ibu kalau masuk surga bidadari atau enggak? Bidadari seperti anggur, seperti apel, seperti barang-barang yang lainnya. Jadi jangan merasa, wah ini bagaimana? Nah, ini karena pemikiran kita, pemikiran syahwani. Dibandingkan kayak pemikiran yang sering lihat film-film atau apa, ada bidadari, ada selir, ada segala macam. Bukan begitu. Maka wanita dunia yang masuk surga lebih. Tidak bisa dibanding ahli apa khurul ain atau bidadari. Inilah. Jadi harus kita pahami ini, jangan sampai wah ini. Ini hanya menunjukkan bahasanya, hati-hati wahai ibu-ibu. Kalau memang Anda, maksudnya gini, kalau Anda itu enggak benar sama suamimu, dia akan ketemu denganmu hanya sebentar saja di dunia. Di akhirat enggak ada Anda pun enggak apa-apa. Ada saya bidadari di sini. Tapi kalau ternyata Anda masuk surga dengan mereka, bidadari minggir, bidadari hanya seperti barang yang lainnya. Makanya jangan macam-macam sama suami. Kalau Anda masuk surga bersama suami Anda, bidadari minggir itu semuanya. Bidadari enggak ada nilainya dibanding Anda. Tetapi kalau Anda tidak baik dengan suamimu, kata bidadari, bersamamu suamimu itu hanya tamu, sebentar lagi akan datang ke surga dan aku yang menemaninya. Jadi, akan tapi ingat makna bidadari yang sering disebut ini jangan dimaknai sesuai dengan syahwat yang ada di dunia. Bukan itu. Bidadari adalah keindahan. Dan memang wanita surga, akan tapi jika dibanding dengan wanita dunia, maka wanita surga itu tidak apa-apanya. Wanita dunia yang masuk surga lebih cantik, lebih segala-galanya. Dan ketahuilah kecantikan di akhirat nanti adalah amal baik. Yang menjadikan seseorang terlihat lebih cantik karena amal baiknya. Karena kebaikannya, kedekatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam baik. Dan suami bisa ketemu istrinya nanti. Semuanya sama-sama memberikan syafaat. Makanya ibu jalin cinta yang baik. Kalau kekurangan ibadah di ibu, tapi suaminya ibu ahli ibadah, nanti suaminya ibu masuk surga, ibu dicari nih. Mana istriku yang baik? Kurang ibadah, tapi ngabdi kepada saya. Atau sebaliknya. Maka kecintaan yang dibangun di dunia, inilah yang menghantarkan kebersamaan nanti di akhirat. Baik, ini saja. Kemudian hadis yang terakhir, kita akan pindah kepada yang lainnya. Hadis yang terakhir adalah Wa'an Usamah bin Zaid, dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa'i. Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma taraktu ba'di, aku tidak meninggalkan setelahku, setelah Nabi, fitnatan, satu godaan, hiya, yang godaan itu, adarru, sangat membahayakan, lebih membahayakan, ala rijali, kepada kaum laki-laki, minan nisa'i, dari kaum wanita. Nabi menyebut wanita ini adalah godaan besar bagi kaum laki-laki yang bisa menjerumuskan kaum laki-laki ke neraka. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini bukan ejekan bagi kaum wanita, dan wanita harus sadar bahwa Anda fitnah. Anda fitnah maksudnya apa? Anda itu bisa merusak laki-laki. Kalau Anda rusak, Anda punya pengaruh besar kepada kaum laki-laki. Kalau Anda seorang istri yang sudah tidak takut haram, itu suami begitu mudahnya korupsi dan bohong waktu jual beli. Anda itu yang punya kunci. Ini bukan ECN bagi kaum wanita yang faham hadis ini. Yang faham hadis ini adalah sanjungan bagi kaum wanita. Lihat, Anda punya kekuatan. Memang seorang suami punya kekuatan fisik, tapi Anda punya kekuatan pengaruh, wahai para istri. Orang yang korupsi miliaran itu bukan karena dia pengen makan satu bakul sehari, tidak. Akan tapi tuntutan istri, bang, rumah baru di mana, mobil barunya mana, antingku kurang gede. Godaan istri, lihat. Maka betul-betul fitnah ini. Makanya Anda, wahai para bapak, wahai para pemuda yang belum nikah, kalau Anda mencari istri yang enggak benar, lihat, fitnah ini benar-benar akan menjadi fitnah. Ia akan menghantarkanmu ke neraka. Tapi kalau Anda memilih istri yang benar, dia sebaik-baik sahabat, sebaik-baik kawan untuk menuju surga. Yang dimaksud ini goda. Wanita punya daya goda. Daya goda yang luar biasa. Dalam riwayat yang lain sampai dikatakan oleh Rasulullah, seorang wanita itu yang memutus sholat adalah ada anjing perempuan. Kalau ada seorang laki-laki melakukan sholat, akan terputus oleh anjing dan perempuan. Yang tidak faham hadis Nabi akan berkata, kurang ajar ya Nabi Muhammad, kok menyamakan perempuan dengan anjing? Bukan disamakan dengan fisik, segi fisiknya jelas beda. Masa ibu sama dengan anjing? Yang faham begitu salah, dia matanya tuh gak genah itu. Masa perempuan disamakan dengan a? Maksudnya daya goda. Coba jujur pak, kalau bapak lagi sholat, ada anjing lewat, gimana? Keganggu atau tidak? Wah, anjing kaget. Sama di saat ada perempuan lewat, subhanallah. Kalau anjing mungkin kita takut fisik kita kegigit, akan tapi di saat ada perempuan lewat, mohon maaf, biarpun sepintas bisa rusak kekhusuan kebayang itu. Al-mar'atu tudbir ala surati syaitan, tukbil ala surati syaitan. Wanita itu kalau menghadap kepada Anda, wahai kaum pria, gambarnya setan. Dan mundur setan, mohon maaf, bukan setan yang mengerikan, maksudnya punya daya goda. Sehingga daya goda bukan kayak setan mengerikan, masa ibu mengerikan begini. Jangan ini, Anda yang salah paham, ya salah menafsiri. Maksudnya hadis Nabi, daya godanya itu. Jangan meremehkan, mohon maaf. Kalau Anda tidak menjaga mata Anda, wahai kaum pria, biarpun itu orang hitam. Apalagi? Waduh, segala macam, lihat. Ada daya syahwat dan itu menggoda Anda. Di saat Anda berduaan dengan dia, sudah tidak mikir akan terjerumus dalam zina. Itu harus kita pahami. Maka dari itu, wanita itu perlu dimuliakan. Sehingga, mohon maaf, karena di dalam diri Anda daya goda semuanya. Menggoda kaum laki-laki, itu fitnah. Maka oleh Allah disyariatkan, hendaknya kau tutup. Suaramu ketahan. Cara keluarmu pun harus diatur. Karena engkau punya daya goda yang luar biasa. Kekuatan merusak, sehingga benar musuh Allah. Orang di luar Islam di saat memerangi kaum muslimin dengan senjata, mereka hengkang dan mereka kalah. Biarpun senjata mereka lebih canggih, Belanda pun harus hengkang dari bumi pertiwi. Akan tapi mereka ngerti, untuk merusak kaum laki-laki, bukan merusak kaum muslimin, bukan dengan senjata, akan tapi dirusak budayanya melalui wanita. Sehingga wanita kita saat ini, sudah dicemari pemikiran mereka dengan pemikiran barat. Pamer dandanan, pamer paha, pamer dada, pamer lah macam-macam. Lihat, itu akan dirusak itu. Sehingga perzinaan mudah terjadi. Dan perzinaan itu akan dimulai dari kaum wanita yang mengumbar auratnya. Kebayangkah kita jika ada seorang wanita soleh menutup auratnya, kemudian ada laki-laki berkata, Neng, sama saya, Neng, gak ada. Tapi kalau sudah ada perempuan lenggat-lenggot di pinggir jalan membuka aurat, lihat, ada seorang laki-laki baik pun kadang iseng. Jadi dari wanita ini loh, karena wanita itu betul-betul indah semua yang ada pada diri Anda. Anda fahami makna ini. Sehingga di saat syariat mengatakan tutuplah, Anda tutup. Karena kalau tidak akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah, kaum laki-laki akan masuk neraka gara-gara Anda. Jadi fitnah di sini adalah godaan. Fitnah ini adalah ujian bagi Anda, wahai kaum laki-laki. Jika Anda berurusan dengan perempuan tidak benar, Anda akan terjerumus. Anda berhubungan dengan seorang wanita, jika tidak didasari dengan sesuatu yang halal, maka Anda masuk bab zina. Dan setelah menikah pun, jika istri Anda bukan benar, itu yang menjadikan Anda kurang, Anda melanggar syariat. Bekerja di tempat yang haram, hanya memenuhi kebutuhan istri. Betul-betul fitnah wanita ini. Maka wahai para kaum pria, kalau ingin mencari istri, tolong istri yang benar. Dan Anda wahai para ibu, Anda fitnah. Maka sadari, di dalam diri Anda ada kekuatan. Kekuatan bu. Ada kekuatan, lihat. Ada seorang suami itu biarpun jenggotan, brewok, keker, gagah perkasa. Itu belum tentu dia itu berani negur istrinya. Gimana ya? Gimana? Negur istri saja bingung ya setengah mati. Nggak tahu kenapa. Ada kekuatan dalam diri istri. Takut istri saya cemberut. Memang cemberutnya istri itu bikin pusing, bu. Hati-hati. Maka jangan suka cemberut sama suami. Makanya gara-gara takut dicemberutin, akhirnya ngambil yang haram. Subhanallah. Na'udzubillah ya. Wahai para ibu, fahami. Anda adalah fitnah. Anda adalah menggoda. Anda punya kekuatan. Maka jadilah anda sebab suamimu masuk surga. Jaga para salat kaum pria ini agar mereka selamat. Jadi fitnah di sini bukan penghinaan kepada anda, akan tapi peringatan bahwa di dalam diri anda ada kekuatan untuk menggoda kaum pria. Di dalam diri anda ada kekuatan untuk menjerumuskan kaum pria. Maka jika anda benar, akan benar kaum pria. Jika anda tidak benar, maka akan rusak kaum pria. Ini adalah, maka dari itu, para wanita-wanita muslimah ahli iman ini, jaga dirimu, kehormatanmu, kemuliaanmu, lihat di rumahmu. Dan tolong, anda harus punya prinsip dalam hidup anda. Jika suami anda memberikan rezeki kepada anda yang haram, anda pun harus tegas. Dan jangan anda rusak suami anda. Jangan rusak suami anda sehingga mereka melakukan yang haram. Dan alangkah banyaknya seorang suami itu sampai kurang ajar sama ibunya gara-gara istrinya. Ada? Alangkah banyaknya seorang laki-laki sudah tidak akur dengan saudara gara-gara istrinya. Alangkah banyaknya anaknya kiai yang ustaz muda itu menjadi ribut sama saudaranya gara-gara kantin yang diurus sama istrinya. Wah ini, sampai masuk bab kiai. Wah iya, harus masuk semuanya ini. Sebab istri anaknya kiai juga punya is. Ini, eker-ekeran anaknya kiai ma'alim-alim, soleh-soleh. Cuman istrinya salah pilih, hanya ketemu di kampus cantik, dinikahi. Nyirian, lihat. Rebutan kantin sama saudaranya. Kok betul bu ini? Ini lihat, istri menjerumuskan, lihat. Sampai ini ustad-ustad, kakak adik. Ini musuhan, gak ketemu. Kenapa? Istrinya rebutan jual kerudung, jual baju, jual begini. Dan ini ada, jangan dianggap tidak ada. Dan di rumah anda bagaimana? Ternyata seorang bapak masuk neraka gara-gara anaknya. Anak perempuannya yang tidak diajari menutup aurat, yang tidak diajari kehormatan. Dan kadang seorang bapak itu memang daftar masuk neraka. Di antaranya membiarkan putrinya itu adalah bersama laki-laki. Termasuk di antaranya lihat anak putri yang kita lambat-lambatkan pernikahannya, fitnah bagi bapak. Neraka wahai para bapak. Menunda, mempersulit pernikahan putrinya. Fitnah lagi bagi seorang bapak. Hei para bapak, kalau anda punya seorang perempuan, jika anda persulit pernikahannya, anda daftar masuk neraka. Fitnah betul buat anda. Yang mula-mula anak itu nikmat, mula-mula anak itu rahmat, gara-gara ada persulit urusan pernikahannya, maka ternyata menjadikan sebab sang bapak masuk neraka. Anak putri yang sudah butuh kepada pernikahan, tapi bapak ibunya kok tidak peduli, hanya ngurus karir dan kuliah selesai nak. Akhirnya sang anak kuliah, dan akhirnya sang anak menyelesaikan mendapatkan pekerjaan, tapi sambil nunggu kuliah sudah berzina, zinanya ditumpangkan kepada bapak ibunya. Maka kita harus peduli, mudahkan urusan pernikahan putri kita. Ini termasuk menjaga memuliakan perempuan kita, wanita-wanita kita, agar mereka tidak menjadi fitnah. Didik istri kita dengan kemuliaan, agar istri kita tidak menjadi fitnah. Kita perlu ini semuanya. Jadi ini pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak meninggalkan godaan yang lebih dahsyat melebihi dari perempuan. Tahta godaan, harta godaan. Akan tapi ketahuilah, biasanya orang yang mengejar harta dan tahta di baliknya itu adalah untuk perempuan. Untuk perempuan, lihat, ini luar biasa. Orang mengejar tahta, mengejar harta gara-gara tuntutan seorang perempuan. Ini saja, semoga Allah menjaga istri-istri kita. Semoga istri kita ini menjadi ahli surga. Dan semoga Allah menjaga para suami-suami sehingga mempunyai istri ahli surga. Amin. Kalau memang di sini ada istri ahli neraka, semoga diberi kesadaran. Tobat. Jangan sampai terus jadi istri ahli neraka. Dan jika ada di sini suami yang ahli neraka, diberi oleh Allah kesadaran sehingga menjadi suami yang santun, penuh kasih kepada istri. Hidup itu indah. Kalau sudah menjalankan syariat Nabi, yang ada adalah cinta karena Allah. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, suami menghargai istri, istri menghargai suami. Saling berkorban, saling mengabdi. Dan itulah keindahan sebelum keindahan di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilahkan satu pertanyaan dari hadirin dan satu pertanyaan dengan hadirat, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sampai saat ini masih menunggu visualisasi pelaksanaan sholat yang seperti Buya janjikan pada waktu yang lalu. Apa itu? Visualisasi gambar tentang bagaimana cara sholat. Karena di masjid kami jamaah itu masih susah sekali untuk merapatkan barisan, merapatkan kaki atau bahu, juga mengangkat kedua belah telapak tangan pada waktu seluruh ruku atau setelah duduk. Kemudian yang kedua, Buya, Pak, saya pernah melakukan satu pertanyaan aja, Pak. Yang tadi bukan pertanyaan kan? Hanya meminta visualisasi gambar tentang bagaimana sholat. Yang kedua, saya pernah sholat jamaah di beberapa masjid. Yang pertama, saya pernah melakukan sholat Jum'ah, kemudian setelah salam, imam berdiri dan sebagian makmum berdiri untuk mengerjakan sholat duhur. Kedua, kemudian setelah salam, ada yang langsung membaca surat-surat Al-Quran, yaitu Fatihah, Fulhu, Falak. Jadi pertanyaan satu aja, Pak. Satu aja, satu. Nanti ya. Biar saya... Nah, ini maksud saya begini, Pak. Jadi bagaimana sikap saya sebagai makmum, apa mengikuti atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Tadi dikatakan sorgamu ada dalam ridho suamimu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, suami yang bagaimana yang meridhoi seorang istri itu? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita jawab pertanyaan ibu dulu. Ibu, suami yang surga ibu di tangannya sang suami itu suami yang dengar pengajian yang lalu, Bu. Nah, ini itu loh kan sudah, makanya adil Imam Nawawi, suami dulu yang benar kayak kemarin tuh. Itu suami enggak sholat, suami judi, suami ini, suami apa itu? Buang saja. Jadi tidak benar, bukan? Jadi suami yang disebutkan, maka urutannya suami yang benar, suami yang patuh kepada Allah, suami yang jauh dari kemungkaran. Kalau suaminya orang fasik, maka ketahuilah, untuk menghindari kefasikan pada diri Anda, pilihannya adalah Anda bisa meninggalkan dia. Dan bukan haram jika seorang perempuan minta pisah dari suaminya yang tidak sholat, atau tidak puasa Ramadan, atau melakukan zina, atau melakukan dosa gede, berurusan dengan riba terus. Maka seorang wanita yang minta cerai dari itu, karena itu, maka bukan sesuatu kedzaliman. Dan itu kemuliaan. Karena jangan sampai ibu setiap hari dikasih makan barang haram. Dari rentennya. Atau kemudian Anda melayani suami yang tidak sholat. Tentunya semuanya proses diingatkan dulu, Bu, ya. Diingatkan. Datangkan ustaz. Tetap saja tidak mau. Maka tidak ada perlunya Anda bersama seorang suami yang seperti itu. Makanya kemarin disebutkan, hei suami, engkau memberi, Anda harus bisa menjadi contoh. Anda menjadi guru buat istri, Anda memberikan kasih sayang. Dan perintah dari Al-Quran adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah kepada kaum pria untuk memperlakukan wanita dengan baik. Ini perintah. Jadi kalau ada laki-laki yang zalim kepada istri, na'udzubillah, dia bukan lelaki ahli surga. Dikit-dikit mukul, nyaci maki, enggak peduli. Istrimu adalah manusia. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dia perlu senyumanmu, perlu belaianmu, perlu kalimat indah darimu. Gak coba kok ibadah tok. Ada sebagian orang mengandalkan ibadah tok. Dari masjid, pulang ke masjid, assalamualaikum. Ke musola lagi, Allahu Akbar. Baca Quran. Sambil berdoa, ya Allah wujudkan keharmonisan dalam rumah tanggaku. Diminta keharmonisan, gak pernah senyum sama istrinya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bahkan dihimbau, kalau kamu dengan istri, Pak, kurangi ibadah. Ibu, kalau sami suami kurangi ibadah, banyak ngabdi. Ibadahnya kalau suami lagi pergi langsung berbanyak sholat. Ada suaminya sholat, Allahu Akbar. Suaminya nunggu, sholat lagi, Allahu Akbar. Nggak pernah ngaji itu ya. Sholat perlu, ibadah perlu. Sampai dikatakan, kalau ibu puasa, sunnah. Suaminya tidak rela pun gak dapat pahala. Ternyata menyenangkan suami juga pahala. Lu indah Islam tuh lo. Ibadah kok seneng, kan enak ya. Ibadah lapar-lapar. Ini ibadah seneng, ibu gak puasa menyenangkan suami pahala sama wahai para suami. Ternyata di saat kita duduk dengan istri pun lihat, mungkin bisa saja kita rubah. Hiburan kita adalah ibadah bersama, baca Quran gantian, boleh. Akan tapi jangan ibadah sendiri-sendiri sampai nanti suami istrinya nunggu, sudah datangnya seminggu sekali, sholat terus. Sholat lagi. Kalau ketemu Rasulullah di rotan itu suami. Sebab ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah aku punya suami ahli ibadah. Malam harinya iktikaf di masjid, siang harinya puasa. Nasib. Siang harinya puasa, malamnya di iktikaf di masjid, suami istrinya dapat apa? Nabi merah, marah, aku paling bertakwanya di antara kalian. Aku berpuasa dan sesaat aku berbuka untuk istriku. Aku iktikaf di masjid, tapi aku pun juga memenuhi kebutuhan istriku. Lihat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keindahannya di suami seperti apa yang surga ibu ada bersamanya adalah suami yang dekat kepada Allah, suami yang dia takut kepada Allah, bukan suami fasik mengabdi kepada suami yang tidak sholat, tidak puasa, judi, mabuk, kadang ibu yang belanjakan khomernya. Wah ini neraka itu. Ya benar. Jadi yang dimaksud tadi ibu, suami yang kemarin tuh, yang hadir kemarin tuh, yang hadir dan mengamalkannya. Kalau hadir tidak ngamalkan ilmunya, hati-hati itu. Sudah hadir tidak ngamalkan ilmunya, hadir masih mukul sang istri. Tidak ada pak laki-laki bodoh mukul istri, tinju kok sama istri. Daftar petinju sana itu. Kalau mau mukul jangan istri. Kalau ibu bapak lagi marah tidak kuat, ambil batu yang kerdik. Nah itu. Ya, lampiaskan ke hal-hal yang seperti itu. Tidak ada alasan, pak. Istri bukan untuk dipukul, tapi diberi kasih sayang, kelembutan, dan keindahan. Cuman banyak kebodohan yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kita juga pernah mendengar, istri mukul suami. Pakai sandal, pakai tongkat, pakai ini. Cuman suaminya itu kadang-kadang suami hebat. Barangkali juga ustaz. Ampun, ampun. Innalillah. Bagaimana ini? Ini salah didik. Kita mendengar cerita semacam ini. Jadi dia itu kalau sudah itu ngatur di rumahnya. Padahal ustaz. Suaminya mau ustaz. Tapi gak berkembang karena istrinya gak benar. Kalau salah sedikit. Mungkin kelewatan dalam mengamalkan pepatah Arab itu. Dorbul habib ala dumin akli zabib. Dipukul kekasih itu lebih manis dari makan buah kismis. Minta dipukulin terus ini. Laki-laki bodoh itu ya. Dia indah dalam mata. Tidak bu, jangan pukul. Dengan kelembutan. Ibu senang mesra atau senang berantem sih? Tapi kenapa ibu suka berantem? Ayo. Mesra itu indah sanjungan. Jujur bu, pak. Ibu-ibu itu biarpun kulitnya hitam, bapak ngomong, mama sekarang semakin manis. Seneng loh. Betul bu ya? Iya. Gombal itu kadang-kadang perlu. Gombal pada istri. Padahal ya kayak kemarin cuman semakin dari. Kasian. Nabi perlu itu pendidikan indah itu ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ini jadi ibu, suami yang surga ibu ada bersamanya adalah suami yang patuh yang menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi ini berita ini disampaikan untuk istri-istrinya suami yang sudah dengar ceramah yang lalu. Sebab gembelengan para suami sudah berlalu. Gembelengan untuk para suami sudah berlalu. Intinya apa? Jadilah suami ahli surga yang penuh kasih dengan istri, pengabdian kepada istri, memberikan nafkah yang halal kepada istri, Anda adalah ahli surga. Dan istri yang di bawah naungan suami seperti itu, jangan sampai menjadi ahli neraka. Sehingga semuanya menjadi ahli surga. Adapun yang ditanyakan sang bapak, benar insyaAllah. Sebenarnya sudah dimulai dari bab wudu, tidak tahu belum beres saja. Jadi mohon, ini peringatan para tim. Jadi ada prioritas. Hal-hal semacam itu dibutuhkan. Sebab orang kadang-kadang pengen melihat. Kadang-kadang ada orang zaman sekarang terlalu sibuk, tidak bisa belajar langsung dengan guru, hanya cukup melihat video atau apa. Jadi tolong dari tim segera diwujudkan visualisasi daripada cara berwudu, cara sholat yang benar. Ini, hendaknya diadakan seperti itu. Kemudian masalah mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur, dan ini ada terjadi di sebagian kampung, sebagian daerah. Kalau kita langsung bicara hukum, itu semestinya tidak boleh terjadi. Akan tapi terjadinya hal yang demikian itu, bisa saja kita husnudhoni, tapi tidak boleh terus berlanjut. Husnudhon kita, ini pernah Imam Abu Bakar Syatok, yang punya kitab I'anatut Thalibin, beliau punya risalah tentang Jumat, dan beliau pernah berkisah, bahwa dahulu di Mesir, ada sampai hari ini, sampai zamannya beliau, ada orang setelah melakukan sholat Jumat itu, kemudian berdiri melakukan sholat duhur. Setelah dilacak, itu rupanya kisahnya itu begini. Dan insya Allah di Indonesia tidak beda dengan kisah ini. Kisahnya begini. Seorang da'i, seorang ustad mengajar sebuah kampung, sehingga di situ orang sudah mulai banyak masuk Islam, belajar agama. Cuman karena jumlahnya belum mencukupi, maka tidak diadakan sholat Jumat. Cuman mereka itu sering kalau pergi ke kampung sebelah, ke kampung sana, dengar kisah tentang sholat Jumat. Sehingga masyarakat waktu itu meminta kepada sang alim tersebut agar diadakan sholat Jumat. Cuman karena menurut mazhab Imam Syafi'i harus 40 orang yang mustautinin, penghuni setempat, bukan pendatang. Karena penghuninya tidak sampai 40 orang dari kaum laki-lakinya, maka kiai atau ulama yang ada di masyarakat tersebut tetap mengadakan sholat Jumat untuk mendidik. Tetapi mereka sudah ditawari. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak 40, pendapat terbaru Imam Syafi'i, kalau tidak 40 dari orang yang asli tinggal di situ, maka sholat Jumatnya itu adalah tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Biarpun menurut mazhab lain sah, termasuk menurut mazhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik memperkenankan 13, Imam Abu Hanifah ta'ala 3 orang juga sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Cuman wahai para jamaah, agar kita aman, memang menurut mazhab lain sah, akan tapi karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, selagi bilangannya belum genap 40, maka kita setelah sholat Jumat melakukan sholat duhur. Ihtiyaton, menjaga, hati-hati. Dan itu dilakukan. Dan benar itu di Mesir itu kasusnya, setelah melakukan sholat Jumat, mereka berdiri melakukan sholat duhur, sukarela. Dan mereka senang, karena mereka orang yang benar-benar takut kepada Allah, mereka senang. Dan setelah itu kisahnya, sang kiai mungkin meninggal atau apa, terus berjalan, dipikir fatwanya tetap seperti ini. Sehingga biarpun jumlah jamaahnya lebih dari 40, tetap dilakukan sholat duhur, berjalan. Dan ini dirubah susah, termasuk di Cirebon ini. Dirubah susah. Padahal mereka mengulang sholat Jumat. Jadi kaidahnya begini. Semua ibadah, termasuk sholat, yang diperselisihkan tentang kesah-absahannya, maka disunnahkan untuk diulang. Itu kaidah. Kullu ibadah dan semua ibadah. Yukhtalafu fi sihatiha, yang diperselisihkan tentang keabsahannya, tustahabbu i'adatuha, maka sunnah untuk diulang. Sholat Jumat dengan bilangan yang kurang, ulama sebagian mengatakan tidak sah. Selagi diperselisihkan, maka sunnah untuk diulang. Misalnya juga sunnah, misalnya ada sebuah khutbah Jumat kurang rukunnya. Memang madhab lain tidak merepotkan tentang rukun khutbah, tapi madhab Syafi'i rukun khutbah harus dipenuhi. Yang tidak dipenuhi maka tidak sah. Karena menurut madhab Syafi'i tidak sah, maka biarpun kita ngikut madhab lain, maka tetap disunnahkan untuk diulang. Dan termasuk dalam hal ini, sehingga sholat Jumat diulang dengan sholat duhur, karena apa? Waktu itu adalah bilangannya belum cukup. Mestinya, di saat bilangannya sudah cukup, tidak perlu diulang lagi. Ini mestinya seperti itu. Dan di masyarakat kita, karena sudah dari masa ke masa, karena yang sholat di situ juga orang awam, dan bahkan mungkin ustadznya pun juga termasuk orang awam, tidak pernah mondok secara benar, tidak pernah menemukan kitab yang menerangkan tentang itu ternyata. Mereka hanya ngikuti bahasanya, di masjid ini adalah setelah sholat Jumat ada sholat lagi. Jadi yang jadi imam dan khatib di situ juga kayak begitu lagi. Bukan berdasarkan ilmu yang diambil di pondok. Gak ada pengulangan sholat kecuali memang ada indik, ada tanda, ada kekurangan. Bahkan kalau kita mengulang sholat di dalam tempat yang sama, seperti itu pada hakikatnya. Cuman kita tidak boleh ngomong sekeras ini. Karena mereka bukan sengaja melakukan kesalahan. Mereka hanya karena melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan pada ulama-ulama sebelumnya, terus berjalan sampai hari ini. Dan ini memang sebenarnya adalah salah. Cuman kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kita pernah datang ke satu kampung yang ribut orang. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan sunnah. Mana ini yang benar? Ini masalah mengulang sholat Jumat. Ini di kalangan ahli tahlil semuanya ini. Ini di kalangan ahli tasawuf perbedaan semacam ini. Maka kami jelaskan waktu itu kisah ini ternyata reda. Kalau bisa memang tidak usah diulang. Dan kalau bicara hukum, mengulang sholat yang sudah benar-benar sah, maka itu adalah jelas ini adalah sebuah kesalahan. Kecuali mengulang berjamaah untuk tujuan menolong orang lain, boleh. I'adatul jamaati, bil jamaati boleh. Misalnya Anda sudah sholat berjamaah, sampai pulang ke rumah istri belum berjamaah, mengulang lagi berjamaah boleh. Tapi kalau di dalam satu masjid melakukan dua fardu dua kali, maka itu adalah tidak diperkenankan. Merepotkan orang awam, dan merepotkan orang awam adalah dosa. Dan itu hakikat bid'ah. Orang awam sholat Jumat saja sudah untung, lah kenapa harus ngulang lagi? Dan yang merepotkan orang awam itu adalah dosa. Cuman Anda jangan langsung ngomong begitu, bisa ribut dengan kampung tersebut. Akan tapi kami menghimbau kepada imamnya yang ada di situ, datang yuk didiskusikan. Kita akan bicara dengan ilmu, bukan hanya mengikuti saja akan tapi tanpa ilmu. Jadi kalau Anda menemukan di kampung yang masih mengulang sholat Jumat dengan berjam dengan sholat duhur, maka khusnudzon kita kepada mereka, karena itu seperti yang terjadi di Mesir, karena ngikuti dulunya. Akan tapi seharusnya ada perubahan, ustadz yang di situ pun harus mengerti ilmu. Kalau saya jadi imam di tempat itu, saya tidak akan mau mengulang, karena ada, saya punya sandaran dari ulama. Enggak ada yang memperkenankan itu semua di kitab manapun. Ada i'adatu sholah bil jama'ati, itu adalah untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang lain yang misalnya belum berjamaah, seperti yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sholat berjamaah sudah selesai, tiba-tiba ada rombongan orang belum melakukan sholat, Anda bisa menemani mereka sholat berjamaah dengan mereka. Itu adalah sunnah. Jadi mengulang berjamaah dengan berjamaah adalah sunnah. Tapi kasusnya, kisahnya bukan seperti orang mengulang Jumat dengan dengan sholat duhur. Tapi ingat, jangan serta-merta membid'ahkan mereka, karena mereka itu tidak ngerti rentetan semacam ini. Tapi kita harus membuat perubahan. Jika Anda di kampung yang seperti itu, yuk perlahan demi perlahan kita rubah. Tidak usah kita melakukan sholat Jumat diulang dengan sholat duhur jika memang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dan sah. Karena apa? Jangan merepotkan orang awam. Jangan membuat sibuk orang awam. Sholat Jumat saja sudah syukur, sekarang banyak di luar tidak sholat. Sudah di luar banyak tidak sholat, masuk masjid suruh sholat 6 rakaat. Coba. 6 rakaat, 2 tambah 4. Akan tapi tolong para ustadz, jika Anda berhadapan dengan ustadz yang melakukan seperti itu, tolong dekati dengan kelembutan. Anda tidak boleh serta-merta menyalahkan mereka, tapi bicarakan dengan ilmu. Apalagi di masyarakat kita ada, di Indramayu ada, di Kuningan ada, di Majalengka ada. Akan tapi kisahnya tidak beda dengan yang terjadi pada zaman Syekh Abu Bakar Asy-Syatta itu. Jadi kita lembut dengan mereka, kita fahamkan. Baik, kita fahamkan hukum yang benar, cara yang benar. Dan insya Allah dengan kelembutan itulah kita akan sampai kepada tujuan kita. Kemudian masalah zikir, ibu bapak, zikir setelah sholat itu apa saja boleh. Akan tapi utamakan zikir-zikir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti zikir-zikir membaca tasbih 33 kali dan sebagainya. Adapun musabbiat atau 7 fatihah, 7 ini, 7 ini, memang ulama memberdebatkan tentang keabsahan riwayat tersebut. Akan tapi riwayat tentang tasbih 33, kemudian ayat kursi, wa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, itu adalah riwayat yang pasti-pasti sahih dibaca setelah sholat. Maka utamakan riwayat-riwayat zikir-zikir biasa setelah sholat. Adapun jika Anda mendengar orang baca 7-7, tidak ada masalah. Karena itu juga ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya para ulama memperselisihkan tentang keabsahan riwayat tersebut. Akan tapi apapun bentuknya, itu tetap zikir dan suka-suka. Anda mau ngikut boleh, tidak ngikut juga boleh. Dan lagi-lagi kami menghimbau agar diperingan ya, jangan sampai orang terikat dengan zikir yang kepanjangan. Sebab habis sholat Jumat biasanya langsung buka toko. Jadi kalau bisa langsung diumumkan, yang mau bubar-bubar. Termasuk kalau kami mengadakan pengajian setelah sholat Jumat, lalu kami berdiri, kami selalu menghimbau. Yang punya kesibukan dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Yang bisa bertahan, bertahan. Jangan sampai ada orang yang merasa terganggu di sini. Karena yang penting melakukan sholat Jumat saja. Tidak wiritan juga tidak apa-apa. Akan tapi himbauan wiritan-wiritan tetap adalah wiritan yang dihimbau adalah wiritan seperti yang dihadirkan Nabi SAW. Adapun seperti yang kita dengar, la ilaha illallah firdaus, itu adalah istihsannya para ulama. Ada ru'yah manamiyah. Ada seorang ulama melihat dalam mimpi membaca itu bagus. Itu bukan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sesuatu yang salah. Oh, namanya permohonan setelah sholat juga boleh. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Banyak pertanyaan tertulis yang tidak bisa dijawab pada saat ini. Dan insyaallah hari ini ada pernikahan, dan kami semua di masjid ini hampir setiap pengajian ada orang yang nikah. Jadi, numpang nikah. Maksudnya numpang apa? Numpang barokah. Dan memang kami budayakan di sini untuk memperingan pernikahan, untuk mempermudah. Jadi yang nikah di sini dengan nikah semacam ini, jangan dirasa dia gambarkan, oh nikahnya orang melarat. Enggak, orang kaya pun juga nikah di sini. Orang ini, jadi ini adalah nikah yang kita mudahkan. daripada duitnya buat foya-foya, langsung saja buat buat modal atau buat sedekah infak biar berkah. Sebab sekarang ada pernikahan sampai puluhan ratusan juta. Masya Allah. Kita ingin membudayakan nikah di sini, akad nikah, setelah itu ketemu keluarga, makan ala kadarnya, selesai. Setelah itu pengantin bisa tidak terlalu sibuk nanti. Kita ingin budayakan. Hari ini tidak tahu ada berapa pasang ya. Ada 4 pasang atau 3 pasang. Kemarin ada 1 pasang. Minggu depan anak-anaknya ibu berapa pasang lagi. Jadi kita permudah urusan pernikahan di sini. Pernikahan itu ketahuilah janji. Kalau ada orang yang mempermudah urusan pernikahan, akan dimudahkan di kedepan hari urusannya oleh Allah. Ini kemudahan itu. Kalau sudah mulai dari awal ruwet urusan kuadenya, urusan cara makannya, prasmanan atau buka, urusan kirim lemari berapa, itu tanda susah ini. Batalin saja kalau nikahannya, nikah ada ribet-ribetnya gitu. Karena itu tanda, kalau sudah mempersulit urusan pernikahan, itu tanda sulit ke depannya. Tapi kalau semuanya gampang, ya sudahlah, gimana baiknya saja. Kalau ada rezeki, rezeki. Kalau tidak, ya apa, yang penting halal. Oh, ini bakal dimudahkan oleh Allah, dan ini yang akan menuai janji dari Allah. Iyakunu fuqara yuhnihumullah. Kalau orang itu fakir, kemudian menikah karena Allah, akan dimudahkan urusannya oleh Allah, akan dibuka rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pesan lagi ibu, pembangunan ini belum beres. Mohon didoakan dengan khusyuk. Ini pembangunan belum beres, alhamdulillah ya. Ini yang membantu adalah ahli-ahli surga, insyaAllah. Kita perlu bantuan hanya dari orang per orang begini. Tidak melalui instansi tertentu, bukan pemerintah, bukan ini. Kami senang bahwasanya yang membangun pondok ini adalah orang per orang. Alhamdulillah ini yang bantu adalah orang per orang. Ahli surga semuanya. Maka terus berjalan pondok putri, kemudian pondok putra, kemudian sekolahan, apa kelas-kelas, kemudian saung di belakang. Dan aula ini, Bapak Ibu bisa melihat aulanya berantakan. Ternyata laporan dari panitia bahwa pembangunan aula ini ternyata khusus besinya memang selama ini kita tidak pernah minjem. Jika ada duit dibangun, jika ada duit dibangun, cuman karena semangatnya para tim, sehingga waktu itu ada orang yang punya toko besi, berkata ambil saja besi, hitung-hitungannya nanti. Dan alhamdulillah sudah diberi pinjaman oleh orang yang punya besi. Dan semoga beliau adalah termasuk orang tulus dan ikhlas. Nah, akan tapi pun demikian harus dibayar. Sudah lama katanya tim pembangunan baru sekarang ini punya utang numpuk begitu. Tapi kecil utangnya. Ini untuk besi tok 250 juta. Kemudian untuk daknya 300-400 juta. Jadi yang kita perlukan adalah kita mengembalikan uang besi ini kepada yang bersangkutan. Adapun yang lainnya nyantai bu. Itu berjalan terus. Tidak tahu jutaan miliaran pun. Saya tidak pernah ngitung duitnya, yang penting jadi begitu saja. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan ragu. Kecil dari Allah. 250 juta ini untuk pembayaran besi ini. Semoga Allah mengirimkan orang yang bisa menyelesaikan urusan ini. Ahli surga. Dan semoga kita termasuk ahli surga tersebut. Dan juga pondok putri, kalau ibu melihat, jadi makanya saya pengen ibu tuh melihat sewaktu-waktu keadaan pondok putri. Sebab kalau pondok putri itu, biarpun sudah kita siapkan berapa kamar itu, dan juga anak tahfidz, ternyata kalau malam tidurnya mereka kayak ikan pindang masih. Jadi memang biasa kalau pondok, ditambah kamar, nambah santri. Ditambah kamar, nambah santri. Makanya kita akan bangunkan pondok putri secepatnya, dan itu perlu dana. Lagi-lagi ibu minta doa. Doakan. Doanya yang benar. Kita tidak minta doa, ya Allah turunkan emas ke pondok ini enggak. Atau tambang emas enggak ada. Tapi kita minta, ya Allah berikan, kirimkan ke tempat ini ahli surga. Itu saja bu ya. Jadi orang kita pengen banyak ahli surga. Ahli surga, orang-orang kaya ahli surga. Yang tidak kaya, kayakan sehingga menjadi ahli surga. Jadi ya Allah kirimkan ke tempat ini ahli surga. Yang kedua doalah, ya Allah jadikanlah saya ahli surga tersebut. Dan dilihat para bapak, yang anda enggak punya uang sekalipun, jangan ragu untuk melihat apa sih yang terjadi di belakang. Itu tanah sudah dihancurin. Kemarin ada pikus diuruk-urukannya sudah diratakan. Ya. Meratakan itu pun tidak tahu hitungannya, kata panitia tidak tahu berapa puluh juta. Bahkan mungkin ratusan juta. Karena untuk menguruk-urukurangan meratakan tanah segede ini juga perlu duit. Akan tapi panitia yang nyantai aja. Sebab panitia-panitia juga yakin yang memberi adalah Allah. Masa kita kurang yakin yang ngaji? Wong panitianya saja yakin, kita yang ngaji harus lebih ya. Yakin. Ini insya Allah bangunan terus berjalan. Dan juga Al-Bahjah 2 sudah mulai dibuka tahun ini. Di sana juga perlu pembangunan lagi. Al-Bahjah 2 di Buyut. Harus lihat. Jadi para bapak yang punya uang atau yang tidak punya uang. Sebab kami tidak mengharapkan itu semuanya. Akan tapi kami mengharapkan Anda masuk surga. Gitu saja. Kalau Anda punya duit diberikan ke tempat lain juga surga itu. Bukan berarti yang kaya harus nyumbang ke sini, enggak. Bukan kaidah yang kami hadirkan. Kalau Anda orang kaya, yang penting keluarkan dari kekayaanmu untuk kebaikan. Kalau Anda memberikan di sini, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting memberikan ke tempat lain. Kita bukan dengan kesombongan, wah ini paling hebat. Wah, surga harus ada di sini, enggak ada begitu. Jadi tolong dilihat dan didoakan. Ini semuanya program besar pondok pesantren, termasuk di antaranya utang ini semoga bisa diberesin. Kecil, mong kita miliaran saja kecil kok. Memang harus ngadu begini, Bu. Setiap ngadu kami yakin, sebab kami yakin di sini ada kekasih Allah. Berapa kali kita ngadu? Ingat tanah mau dibebaskan. Ibu belum keluar ada yang berbisik, "Bu, ya tanah yang beresin saya." Kita pengen beli radio waktu itu ada orang, saya yang beli. Ada tanah untuk studio radio jumlah ratusan juta, saya yang beli, ada lagi. Jadi begitu mudahnya, makanya jangan khawatir. Minta, makanya kami yakin di sini ada kekasih Allah. Tolong doakan agar beres ini semuanya. Segera bisa dipakai sehingga enggak. Ibu enggak sadar kepanasan mulai tadi itu. Mulai tadi gini-gini song. Ini gininya enggak pakai doa ini. Salah ini doa ini. Allah, insyaallah bulan depan enggak kepanasan lagi. Ini mulai tadi begini-begini tok kayaknya ini. Doa ini, makanya kayaknya harus buka lagi biar kerasa panas semuanya, biar doanya semakin yakin. Begitu gue ya. Kalau sudah begini-begini pas benar ini ngadep ke matahari. Ngadep ke matahari doanya semakin kenceng nanti. Ini saja. Ibu yang kepanasan banyak doa. Biar insyaallah bulan depan 2 bulan lagi enggak kepanasan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja, semoga Allah mengirim ke tempat ini ahli surga yang berjuang dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan doa, dan semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keindahan di dunia dan keindahan di akhirat. Kirimkan kepada kami sebab-sebab keindahan. Jika Engkau kirim kepada kami istri, ya Allah, jadikan istri kami yang menjadikan sebab keindahan di dunia dan di akhirat. Yang Engkau kirim kepada mereka suami, ya Allah, jadikan suami mereka sebab keindahan di dunia dan di akhirat. Yang Engkau kirimkan kepada kami anak-anak, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi sebab kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang Engkau kirim kepada mereka harta, jadikan harta mereka sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang Engkau kirim kepada mereka pangkat, jadikan pangkat mereka sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika Engkau beri umur panjang kepada kami, jadikan umur panjang kami ini adalah, ya Allah, sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Yang Engkau berikan kepada kami, kepada mereka ilmu, jadikan ilmu mereka sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jangan sampai ada yang ada di tempat ini adalah suami istri ahli neraka, ya Allah. Wujudkan keindahan, ya Allah, kelembutan di hati kami kepada pasangan kami, dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari buat zalim, ya Allah, dan jangan sampai kami menjadikan orang lain berbuat zalim, ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang kami, Allah. Kedzaliman di dunia, ya Allah, akan mengakibatkan kesengsaraan kami di akhirat. Dan kedzaliman di dunia akan Kau balas di dunia, ya Allah, dengan kehinaan. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah. Jangan sampai kami berbuat zalim, ya Allah. Jika ada suami yang sering berbuat kasar kepada istri, ya Allah, karena mereka telah menghadiri majlis mulia ini atau mengikuti ajar ini, lembutkan hati mereka dan jadikan mereka semakin indah kepada istri mereka, ya Allah. Ya Allah, dengan penuh kasih sayang. Dan jika ada wanita-wanita yang ada di tempat ini yang punya kebiasaan ngomong kurang santun, ya Allah, ngomong kasar kepada suami, ya Allah, suka menuntut kepada suami, maka kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Berikan kesadaran dan jadikan mereka wanita ahli surga, ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah, dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Dan yang masih pekerjaannya haram, ya Allah, yang masih mempunyai pekerjaan haram, ya Allah, atau yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka kami mohon bimbinglah mereka untuk mendapatkan yang halal, yang penuh berkah, ya Allah, yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia, keselamatan mereka di dunia, dan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir yang masih berada di dalam kehinaan kemaksiatan, ya Allah, di kubang kehinaan kemaksiatan, kami mohon, ya Allah, angkat mereka dari kehinaan tersebut dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Mata kami cukupkan kami dengan melihat yang halal bagi kami Allah. Lidah kami cukupkan dengan kalimat halal yang kau ridai ya Allah. Telinga kami cukupkan dengan mendengar yang kau ridai ya Allah. Anggota tubuh kami cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Zina, zina, zina. Yang berzina telah melakukan segala kemaksiatan dari pandangan yang haram, ucapan yang haram, mendengar yang haram, menyentuh yang haram, hingga melakukan zina yang hina, busuk dan hina ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan bencikan kami kepada zina. Tutup aib kami di dunia ya Allah, tutup aib kami di akhirat. Dan jauhkan kami Allah dari makan makanan yang haram, jauhkan kami dari riba ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini yang masih berurusan dengan riba, kami mohon angkat mereka, bebaskan dari mereka ya Allah. Cukupkan modal mereka dari yang bersih, cukupkan usaha mereka dengan yang halal, sehingga mereka tidak berurusan dengan riba ya Allah. Sungguh kau maha kuasa untuk merubah kami ya Allah. Rubahlah mereka ya Allah, khususnya yang telah berjuang di tempat ini. Jika ada di antara mereka yang telah berjuang di tempat ini akan tapi masih melakukan kesalahan dan keharaman, maka kami mohon ampuni mereka ya Allah. Bimbing ya Allah untuk menjauhi keharaman, dan mudahkan mereka untuk meningkatkan kebaikan dan ketaatan mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ada di antara anak kami yang terlanjur dewasa dan susah diatur, akan tapi mereka juga hamba-Mu, dan Engkaulah yang memiliki anak-anak kami yang bejat itu ya Allah. Maka kami mohon kembalikan anak kami ya Allah kepada kemuliaan, dan ampuni kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jaga iman kami dan akidah mereka ya Allah. Jaga akidah mereka semua ya Allah, akidah yang kau ridai ya Allah. Semua yang datang ke tempat ini, muliakan mereka yang dekat dan yang jauh ya Allah. Jadikanlah pertemuan mereka di tempat ini sebab kebaikan di rumah tangga mereka, di keluarga mereka, dan kami mohon kebaikan yang kau berikan kepada kami, pahala yang kau berikan kepada kami, rahmat yang kau turunkan kepada kami, berikan kepada sanak keluarga kami yang ada di rumah yang belum bisa menghadiri tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. La ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sudah berkeinginan untuk menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau muliakan, orang yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jadikan kami ahli istiqomah ya Allah dalam kemuliaan ini, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan ya, istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan Engkau Maha tahu tentang hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami berlindung ya Allah kepada-Mu dari berucap tapi tidak bisa mengamalkan ilmu ya Allah. Jangan sampai kami hanya pandai mengomong, pandai berucap tapi tidak bisa mengamalkan. Kami berlindung dari ya Allah, dari berucap tapi tidak bisa mengamalkan. Bantulah kami untuk mengamalkan ilmu kami, panjangkan umur kami, ampuni orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah dalam ketaatan, ya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami dalam kemuliaan ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam kemuliaan ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka tidak Engkau lihat ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat ini, mudahkan segala urusan mereka, segala urusan mereka, segala urusan mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan tenaganya ya Allah. Dan dengan panjatan doa kami ingin ya Allah, semakin banyak kawan yang bergabung bersama kami ini ya Allah. Kami mengharap ya Allah, semakin banyak ahli surga yang bergabung bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami ahli surga yang sesungguhnya. Berikan kepada kami husnul khatimah. Dan kami mohon, jadikanlah ya Allah ucapan kami ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami dalam di saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al